diatur di dalam agama Islam. Jadi salah satu ajaran Islam, Islam itu sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam." Hari ini kesempurnaan bagi kalian agama kalian, dan kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridhai sebuah Islam sebagai agama kalian. Rekanannya kita pada kesempatan kali ini membicarakan tentang tema yang berkaitan dengan muamalah, hubungan sosial, hubungan interaksi antar sesama manusia, dan lebih spesifiknya yaitu hubungan orang tua dengan anaknya. Sebelum kita masuk kepada tema, maka saya mengucapkan kepada pengurus masjid takmir Masjid An-Nur di Cengkareng ini, jazakumullahu khairan, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa mengisi kajian di sini. Dan sungguh orang yang memakmurkan masjid disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah." Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mendirikan salat, membayar zakat, walam yasyak ilallah, dan ia tidak takut kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maka semoga mereka adalah orang yang termasuk dari orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Maka bersyukurlah menjadi pengurus masjid kaum muslim di Jakarta ini hampir sekitar 30 juta. Dan masjid-masjid begitu banyak. Tetapi tidak semua orang diberikan, ditakdirkan oleh Allah mengurus masjid. Akan tetapi bapak-bapak yang sebagai takmir masjid, bapak-bapak ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memakmurkan masjid. Maka bersyukurlah, karena kemudahan dalam beribadah itu adalah salah satu nikmat Allah terbesar di dunia. Mudah seseorang beribadah, mudah seseorang menuntut ilmu agama, maka ini adalah salah satu hal yang merupakan nikmat Allah terbesar. Dan juga saya ucapkan kepada kami yang mengundang, jazakumullahu khairan atas undangannya. Mudah-mudahan kerja keras panitia mengatur kajian ini dengan segala macam bidangnya, termasuk amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara-saudara yang dimuliakan Allah, tema kita yaitu kekeliruan dalam mendidik anak. Mengetahui hal yang keliru di dalam mendidik anak ini penting, karena ini mengharapkan apa yang dilakukan oleh para sahabat tadi, mengetahui hal buruk untuk menjauhinya. Ini adalah salah satu yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ani sya'ri khair, wa kuntu as'aluhu 'ani syarr makhafata an aqa'i." Artinya, orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena aku khawatir masuk ke dalam keburukan tersebut. Ya, khawatir masuk ke dalam keburukan tersebut. Makanya kita mengetahui keburukan agar tidak melakukannya. Maka kita angkat tema kekeliruan dalam mendidik anak. Kekeliruan dalam mendidik anak, dan mohon maaf bersabar ini manusia gajinya dan juga beserta gajinya mohon bersabar karena mungkin gajinya agak panjang. Dan kita sebelum masuk menyebutkan kekeliruan-kekeliruan dalam mendidik anak, kita akan menyebutkan tentang muqaddimah, pendahuluan dari kajian ini. Yang pertama, anak adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ini harus diingat baik-baik oleh semua orang tua. Anak adalah nikmat, salah satu dari nikmat-nikmat Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tarudu ni'matallah la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Bagaimana disebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 34. Salah satu nikmat-nikmat Allah adalah anak. Itu baru anak adalah nikmat Allah. Maka persiapkan jawaban untuk permintaan pertanggungjawaban atas nikmat tersebut. Anak adalah nikmat Allah dan semua nikmat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Takatsur, di dalam surat At-Takatsur ayat 8 atau ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma'idin 'anil na'im." Kemudian kalian akan ditanya pada hari itu, yaitu hari kiamat, tentang nikmat. Nikmat di sini kata para ulama tafsir seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, termasuk di dalamnya anak. Maka kita akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat tersebut. Maka persiapkan jawaban atas pertanyaan anak. Persiapkan jawaban atas pertanyaan anak tersebut. Kalau ditanya, kira-kira apa yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak? Maka perhatikan baik-baik. Sebelum saya masuk kepada ini, apa saja yang ditanya oleh Allah kepada orang tua tentang anak? Saya ingin menekankan lagi, anak adalah nikmat yang akan dimintai pertanggungjawaban. Maka persiapkan jawaban untuk anak-anak, untuk tentang anak-anak kita. Dari yang menunjukkan bahwasanya anak adalah nikmat Allah, di antara surat Rasulullah SAW, riwayat Imam Hakim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna auladakum hibatullah." Sesungguhnya anak-anak kalian adalah karunia Allah, pemberian Allah kepada kalian. Ini pemberian Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yahdi liman yasha'u inazan wa yahdi liman yasha'u dzukura." Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya anak-anak perempuan, dan Allah akan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya anak laki-laki. Aw yuzawwijuhum dzukran wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqiman. Artinya, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang dikehendakinya kumpulan dari anak laki-laki dan perempuan, atau Allah menjadikan siapa yang dikehendakinya aqiman. Arti aqiman adalah tidak mempunyai anak, sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Ini ayat dalil bahwa anak adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawaban. Baik, itu dalil anak adalah nikmat. Kalau dimintai pertanggungjawabannya, apa dalilnya? Lihat beberapa hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi." Artinya, setiap dari kalian adalah pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajul ra'in 'ala ahli baiti wa mas'ul 'anhu. Seorang lelaki, suami, bapak, dia adalah pemimpin atas orang-orang di rumahnya dan penanggung jawab atas mereka. Ya, di sini orang-orang yang bertanya, yang kita akan bertanggung jawab atas anak istri kita. Wal-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an baitiha wa auladiha. Dan seorang istri, dia adalah pemimpin di rumah suaminya dan penanggung jawab terhadap rumah suaminya dan anak-anaknya. Itu tugas istri, tugas ibu. Jadi dua-duanya akan diminta bertanggung jawab kepada Allah. Maka jangan macam-macam. Jangan kita tidak siap untuk dimintai nantinya pertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perihal anak, karena anak adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan sekarang, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau ditanya tadi, kira-kira Allah bertanya tentang anak kepada orang tua apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya tentang orang tua apa? Maka mukadimah yang kedua adalah anak dilahirkan di atas fitrah, maka jagalah fitrah sang anak, karena itu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ini mukadimah yang kedua. Anak dilahirkan di atas fitrah, maka jagalah fitrah anak tersebut, karena itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah." Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu apa? Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 30. Surat Ar-Rum ayat 30. Fa'atim wajhaka lid-dini hanifan. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha. Artinya, maka tegakkanlah wajahmu untuk beramal yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramal yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah, itulah fitrah yang Allah fitrahkan padanya manusia. Lagi, maka tegakkanlah wajahmu untuk beribadah, beramal yang ikhlas, murni, lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan padanya manusia. Ustaz belum paham fitrah. Itulah ciptaan Allah yang Allah fitrahkan atasnya manusia. Jadi setiap bayi yang terlahir, maka dia akan dilahirkan dalam keadaan bertauhid, mengenal Allah. Dan itu amanah yang ada pada orang tua, yang harus selalu dijaga oleh orang tua, karena itu yang akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah kepada orang tua tentang anak. Itu yang akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, "La tarbiya li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Itulah ketika ada perubahan di dalam penciptaan yang diciptakan oleh Allah. Itulah agama yang lurus. Ada tetapi banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu perbuatannya apa? Anak adalah amanah. Anak adalah amanah. Maka jaga amanah yang ada pada anak. Jangan sampai anak tersebut apa yang kita fitrah azab tiap anak dilahirkan di atas fitrah. Dan oleh karenanya orang tua semestinya menjaga fitrah sama anak. Karena itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu anak senantiasa dijaga Islamnya, dijaga akidahnya. Makanya sangat-sangat tercela orang tua yang membiarkan anaknya berpindah agama, apalagi gara-gara hanya sebab cinta, cinta, ya, gara-gara cinta sang anak berubah fikrahnya. Coba kita perhatikan hadisnya. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Fa'abawahu yuhawwilani wa yusirani wa yumajjizani. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani, Majusi. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, bahwasanya anak dilahirkan di atas fitrah. Fitrahnya dari apa? Di atas Islam, di atas tauhid, di atas mengakui bahwa Allah sebagai Rabbnya, sebagai penciptanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sembahannya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah kita pahami ini, maka jangan sampai dalam perjalanan kita mendidik anak itu fitrah dan asal penciptaan anak kita berubah. Jangan sampai, karena sangat tercela. Lihat hadis tadi, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Fa'abawahu yuhawwilani. Maka dua orang tuanya yang menjadikan kaum Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maka ini menyebab orang tuanya, menyebab sang anak berpindah agama, merubah fitrahnya. Dan perhatikan baik-baik, menjaga fitrah sang anak bukan hanya tatkala kecil saja, akan tetapi menjaga fitrah sang anak yaitu sampai kedua-duanya mati. Artinya sampai entah orang tua duluan yang meninggal atau anaknya yang meninggal. Termasuk kekeliruan orang tua adalah ketika anaknya sudah menikah, maka sang orang tua mengatakan, alhamdulillah sudah selesai tugas saya, sudah selesai kewajiban saya. Maka ini keliru Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa keliru? Karena tuh menjaga fitrah sang anak itu sampai akhir hayat. Akhir hayat siapa? Entah akhir hayat orang tua atau akhir hayat sang anak. Coba perhatikan sekarang beberapa hal yang menjadikan kita akhirnya tahu bagaimana menjaga fitrah sang anak itu sampai akhir hayat. Di antaranya kisah Nabi Yakub alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Am kuntum syuhada'a id hawa Yakub al-yawm id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di." Artinya, apakah kalian menyaksikan ketika Nabi Yakub alaihissalam dalam keadaan sekarat di maka anaknya menjawab, "Qalu na'budu ilahaka wa ilaha dzalika Ibrahim wa Ishaq wa Ismail wa Ishaq ilahu Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun." Artinya, kami menyembah kepada Tuhanmu yaitu Allah, dan sembah nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq, sembah yang tunggal, dan kami menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 133. Ini ayat menunjukkan bahwasanya menjaga fitrah sang anak sampai akhir hayat. Jadi misalkan sang anak sudah punya anak, berarti bapaknya sudah punya cucu. Dia menjadi kakek sekarang, tetap dia bertanggung jawab kepada anaknya. Ya, ini kadang-kadang anak perempuan juga seperti ini. Kalau sudah menikah anak perempuan nikah, maka akhirnya apa yang terjadi? Sebagian orang tua mengatakan lepas tanggung jawab, dia sudah di bawah suaminya. Sama, sampai akhir hayat menjaga fitrah sang anak. Dan fitrah tadi artinya apa? Islam. Fitrah tadi artinya bertauhid. Fitrah tadi artinya mengakui Allah sebagai penciptanya dan sesembahannya. Itu fitrah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mukadimah yang kedua. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka orang tua wajib menjaga fitrah sana. Dan karena itu yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang anak kita. Itu yang tadi masuk dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'ala." Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatih." Setiap dari kalian pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang ke berapa? Mukadimah yang berapa? Yang kedua. Yang ketiga. Perhatikan baik-baik sebagai mukadimah, yaitu orang tua yang saleh sangat-sangat berpengaruh besar kepada kesolehan anak. Orang tua yang saleh sangat-sangat berpengaruh besar terhadap kesolehan sang anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 33 sampai 34. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd wallahu samii'un 'aliim. Artinya, sesungguhnya Allah telah mengutus Adam, Nuh, keluarga Imran, keluarga Ibrahim menjadi rasul di alam semesta. Keturunan mengikuti sebagiannya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, ayat ini benar dari sisi mana? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunan Imran banyak dari keturunan Imran sebagai nabi. Seperti Nabi Musa, seperti Nabi Isa, seperti Nabi Yahya. Ya, ini keturunan-keturunan keluarga Imran menjadi nabi karena keturunan akan mengikuti bapaknya, kakeknya, mengikuti buyutnya. Ya, sulit banget. Buyutnya. Ya, mengikuti atasnya. Pengaruh orang tua yang saleh sangat berarti bagi anak. Begitu juga keluarga Ibrahim alaihissalam. Banyak dari keluarga Ibrahim menjadi nabi. Ibrahim alaihissalam melahirkan siapa? Ismail dan Ishaq. Ishaq melahirkan siapa? Yakub. Yakub melahirkan siapa? Hah? Yusuf. Paham enggak cerita para nabi? Jangan-jangan pemain bola yang dihafal namanya ataupun artis paling hafal. Ya? Baik, Bapak Ibu, ada sedikit bunyi dari dalam kita. Ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi al-mar'u ma'a man ahabba. Artinya seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ya, seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kita mencintai seseorang, tandanya adalah man ahabba syai'an atau menyebut. Siapa yang menyukai sesuatu, dia sering menyebut-nyebutnya. Sering mencintai, kalau seseorang mencintai sesuatu, seseorang, dia sering menyebut, mengingat-ingat. Seorang suami mencintai istrinya, terus dia cerita tentang istrinya. Seorang umat Nabi Muhammad SAW mencintai istrinya, kemana-mana dia cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita tidak mengetahui tentang cerita para nabi, nama-namanya, maka itu patut dipercayakan kecintaan kita kepada mereka. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, luangkan waktu untuk mempelajari kisah-kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya sih, Nabi Ibrahim, beliau mempunyai anak Ismail dan Ishak, dua-duanya menjadi nabi. Nabi Ismail, Ishak mempunyai anak namanya Yakub. Dua-duanya menjadi nabi. Nabi Yakub menjadi nabi. Kemudian Ismail, dari keturunan Ismail nanti terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ismail pun keturunannya menjadi nabi. Nabi Muhammad SAW. Nabi Yakub mempunyai keturunan Yusuf. Itu pun menjadi nabi. Ya, keturunan mengikuti pokoknya kesolehan orang tua sangat berpengaruh terhadap anak. Ya, maka jadilah anak orang tua yang soleh. Jika anda ingin menjadikan anak anda anak yang soleh, anak sangat cocok mencontoh orang tuanya. Jadi orang tua yang soleh, kalau menginginkan anak yang soleh, jangan hanya sekedar seseorang menginginkan, tapi dia berusaha. Dia berusaha menjadi orang tua yang saleh. Kemudian dia berdoa agar anaknya menjadi anak yang saleh. Itu akan mendapatkan anak yang saleh. Lihat makanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang Nabi Yusuf, Nabiyyun Karim, Wabnu Karim, Wabnu Karim. Nabi Yusuf AS, Nabi yang mulia, anak dari Nabi yang mulia Yusuf bin siapa? Yakub. Anak dari Nabi yang mulia Yakub bin Ishak. Anak dari Nabi yang mulia Ishak bin Ibrahim. Ya, keturunan mengikuti keturunan yang lain. Lihat tafsiran dari Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Yaitu beliau mengatakan tentang keturunan mengikuti keturunannya. Ai hasalat tanasubu wa tashabuhu bainahum fil khalqi wal akhlaqi jadidah. Dengan orang tua, dengan kakek, dengan buyut, itu akan terjadi kesamaan, kesesuaian di dalam bentuk rupa khalq, fisik, dan juga di dalam akhlak, perbuatan. Itu ada kesamaannya. Makanya kalau ada anak lahir, bapak ibunya kulitnya putih, semuanya putih, yang lahir putih tua, putih luar itu istilah Banjarmasin, kota saya, untuk orang yang berwarna kulit hitam kelam. Bahasa santunnya putih tua. Jadi kalau bapak-bapak melamar seorang perempuan Banjarmasin, jangan terkecoh. Kulitnya gimana? Putih, tapi tua, kulit hitam. Ya, baik. Bapak ibunya putih kulitnya, yang keluar hitam. Maka ini waktu dipertanyakan, tapi datang dari mana? Bapak ibunya hidungnya mancung, sedangkan anaknya hidungnya mancung ke dalam. Ini waktu dipertanyakan. Bapak ibunya rambutnya lurus, sedangkan yang keluar trigger-trigger. Ini waktu dipertanyakan. Dipertanyakan karena kita meragukan sang istri. Ya, kamu dapat dari mana itu? Bukan. Atau tadi kita tanya, mungkin ada kakeknya, mungkin ada keturunan dahulu dan dahulu. Itu yang maksud bahwasanya seorang anak akan mengikuti orang tuanya di dalam perihal fisik, di dalam perihal bentuk rupa dan akhlak. Ya, dan akhlak. Saya punya anak, kalau boleh saya cerita. Saya punya anak, namanya Abdullah, umurnya 8 tahun. Itu hidungnya luar biasa penciumannya. Dalam artian, dia paling tidak suka bau yang tidak nyaman. Dan ini ternyata menular dari orang tuanya. Dari saya tidak paling tidak suka mencium bau yang tidak wangi. Begitulah anak-anak akan mengikuti keturunannya dalam fisik dan juga apa? Dan juga akhlak budi pekerti. Maka hati-hati, jangan sampai nanti kita akan juga ini di dalam perihal kekeliruan dalam menjadikan ini baru mukadimah saya. Jangan sampai anak kita mencontoh yang tidak baik dari bapak atau ibunya. Seorang anak berumur 7 tahun, waktu itu saya masih di Arab Saudi. Kalau marah kepada ibunya, dia membanting pintu, kemudian memaki-maki ibunya, kemudian memanggil ibunya dengan nama ibunya, kemudian mengeluarkan seluruh binatang buas di kebun binatang. Maksudnya mengucapkan sumpah selamat. Kemudian setelah itu berteriak-teriak, sang ibu bingung, ini anak dapat pelajaran dari mana? Sang ibu bertanya kepada istri saya, tolong tanyakan kepada suami, apa sebabnya anak saya seperti ini? Maka saya bilang, tanya ke ibu tersebut, kepada istri saya, tanya ke ibu tersebut, suaminya kok lagi marah, bagaimana terhadap dia? Maka sang istri saya mengatakan, kata suami saya, ibu, suami ibu, kalau lagi marah bagaimana? Kata sang ibu dengan semangatnya, persis. Ini berarti sang anak mencontoh bapaknya tatkala marah. Tanpa kita sadari, kadang-kadang kita menjadikan anak kita durhaka gara-gara kita. Maka hati-hati, karena ini sudah konsep dasar, bahkan dalam ilmu pendidikan, ya, metodologi yang paling luar biasa di dalam pendidikan adalah dengan contoh. Makanya keluar ayat yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah nampak di dalam diri kalian, bagi di dalam diri Rasulullah SAW, bagi kalian suri tauladan yang baik. Surah Ahzab ayat 21. Oleh karenanya Rasulullah SAW, beliau mencontohkan contoh-contoh yang baik kepada para sahabatnya. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhu. Umar ini beliau adalah seorang anak kecil. Rasulullah. Kuntu gulaman fi ijli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dahulu masih dalam keadaan gulam. Gulam itu istilah dalam bahasa Arab untuk seorang anak yang berumur antara 1 sampai 10 tahun. Itu namanya gulam. 1 sampai 10 tahun. Kalau bisa dulu di pangkuan paling umurnya 2, 3, 4, 5 atau 4, 5 tahun sekitar di pangkuan Rasulullah. Aku dahulu ketika dalam berumur gula duduk di pangkuan Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, fakana yadi taqishu bisahba. Maka istri, maka tanganku ya berlari ke sana kemari. Artinya waktu itu mereka makan sama-sama dengan sebuah nampan, kemudian mungkin berlima, berempat begitu. Dan bulan di sini di pangkuan Rasulullah SAW, dia ikut makan. Mungkin di sana telurnya, mungkin di sana pahanya. Dia tidak mau makan, dia ambil di sebelah sana, tidak mau di depannya. Ya mudah-mudahan jangan ada yang mengerjakan apapun kecuali mendengarkan saya jadi aktornya sekarang. Ya, saya sering sekali di kajian, kalau ada celengan-celengan yang beredar pas saya kajian, saya tegur habis-habisan. Karena Bapak tidak tahu saya sebelumnya, kemudian Ibu tidak tahu saya sebelumnya, kemudian Bapak sekarang memperhatikan saya dengan maksimal. Ada yang mengganggu, maka itu berarti mengganggu kajian. Karena orang yang memberikan kajian untuk memperhatikan itu sangat sulit, ya, sangat sulit untuk mengambil perhatian orang lain. Makanya Rasulullah sering sekali di dalam beberapa hadis beliau menyebutkan ulang-ulang perkataan. Aladulukum diakbari kabar. Allah tahu kalian tentang memberitahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar. Beliau ulangi 3 kali. Untuk apa? Untuk agar orang perhatian. Menarik perhatian orang lain itu paling sulit. Sekarang Bapak sudah tertarik perhatiannya, kemudian setelah itu Bapak dikacaukan dengan yang lain. Nah, sampai mana? Ya, bingung kan? Sampai bulan, ya, sampai bulan. Bulan waktu itu makan di pangkuan Rasulullah SAW. Kemudian beliau tanya saya kemarin, maka Rasulullah SAW pada adab kalau makan bersama-sama satu nampan, maka makan apa yang ada di depan? Ada orang bertanya, Ustaz, kalau yang di depan sambelnya semua gimana? Maka yang harus perhatian yang di sana lauknya harus dibagi dan sebesar. Baik. Kemudian Rasulullah SAW melihat di hadap gula ini, beliau mengatakan, ya gula, wahai anak kecil yang berumur tadi dari berapa ke berapa? 1 sampai 10. Ya gula, sembilah, ucapkanlah bismillah, wakul diri dan makan dengan tangan. Dicontohkan oleh Rasulullah. Sambillah, dicontohkan. Bismillah. Wakul bimani, makan dengan tangan. Dicontohkan oleh beliau. Wakul bimani, dan makanlah apa yang ada di depanmu. Jangan kesana kemari tangan, tidak sopan dalam aturan Islam. Maka itulah 3 adab dari beberapa adab dalam makan. Kemudian hadisnya selesai sampai sini saja. Yang menjadi perhatian di sini, Umar bin Abi Salamah ketika meriwayatkan hadis ini sepeninggal Rasulullah, beliau sudah tua, Umar sudah tua, maka beliau mengatakan, fakana tilka ti'nati ba'du. Artinya maka, ya, maka itu adalah tata cara makanku setelah ini. Artinya dari mulai diajari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tata cara makan tersebut, beliau selalu ingat karena dicontoh. berat dan sangat besar pengaruhnya terhadap anak-anak. Ya, mohon maaf saya sedikit mengatur agar lelaki tidak bercampur dengan perempuan yang di luar, silakan masuk ke dalam. Biar ibu-ibu di pelataran biar bapak. Mungkin karena bapak silakan diatur bagian. Bapak-bapak yang hadir di sini silakan maju. Maju di sini ya. Ibu-ibu di pelataran itu ya, Bapak. Misalkan sediakan jalan untuk para lelaki. Ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi poin ketiga apa tadi, Pak? Pengaruh orang tua yang soleh sangat besar terhadap anak. Saya ingin memberikan kisah yang lain. Bagaimana orang tua yang besar pengaruhnya terhadap anak. Kisahnya disebutkan dalam surat Al-Tarbiyah tentang Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Yang besar namanya apa? Khidir apa Khadir atau Khair? Khair kalau saya Khair lah, Khidir lah, ya Khidir kalau saya SD. Yang benar itu Khadir. Khadir. Ya, pakai kha, wa dan ra. Khadir. Baik. Lanjutkan. Ceritanya Nabi Musa dengan Nabi Khadir alaihi wassalam. Mereka ini berjalan dan Nabi Musa alaihi salam sudah diperingatkan oleh Nabi Khadir untuk tidak banyak bertanya terhadap kelakuan Nabi Khadir. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka pun berjalan. Dahulu tidak ada penginapan, tidak ada pemondokan, tidak ada hotel. Dahulu tidak ada itu. Maka kalau seandainya singgah di sebuah kampung, sebuah daerah, maka kalau ingin punya tempat tinggal, punya tempat tidur, tidak ada lain kecuali nginep di rumah orang kampung. Nah, mereka berdua ini nginap di sebuah kampung, tetapi orang kampung tidak membolehkan mereka nginap di rumah-rumah mereka. Akhirnya karena tidak boleh nginap, maka yang ada apa? Mereka akhirnya tinggal di sebuah kebun, bermalam di sebuah kebun. Saya bacakan ayatnya di dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man jibal فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّهِ. Artinya, adapun di sebuah rumah itu adalah dimiliki oleh dua anak yatim. Jadi ceritanya Nabi Musa, Nabi Khadir tidak mendapatkan inapan, tidak mendapatkan tempat untuk bermalam di rumah-rumah orang kampung. Akhirnya bermalam di mana tadi? Di kebun. Ternyata Nabi Khadir ketika melewati sebuah rumah, dindingnya mau hancur, dibangun oleh Nabi Khadir alaihissalam. Dibangun, dibetulkan sehingga dindingnya bagus lagi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya, kenapa engkau membersihkan dan membangun dinding tersebut? Alangkah baiknya engkau mengambil upah dari itu. Kita sudah tidak dikasih inapan oleh orang kampung kamu sini, ya. Kemudian kamu berbuat baik kepada orang kamu sini. Kenapa engkau tidak mengambil upah atasnya? Lata kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 77. Kenapa engkau tidak mengambil upah dari itu? Sudah berbuat baik kamu. Maka dijawab oleh Nabi Khadir, adapun dinding yang aku perbaiki adalah dimiliki oleh dua anak yatim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dua anak yatim yang mana mereka itu di kota ini hanya sebagai anak yatim. Anak yatim itu pengertiannya apa, Pak? Orang yang mati bapaknya dan si anak ini belum baligh. Itu yatim. Hah? Paham? Itu yatim. Seorang anak yang belum baligh dan ditinggal mati oleh bapaknya, itu anak yatim. Jadi kalau ada kakek-kakek berkata kepada cucunya, "Cuk, mana zakatmu, Cuk? Zakat hartamu mana?" "Saya ini sekarang yatim piatu." Ya, jelas mati bapak ibunya. Ya, yatim piatu. Akan tetapi yang disebut dengan anak yatim itu apa? Anak yang belum baligh dan meninggal bapaknya. Ada cerita menyimpang sedikit tentang perdukunan. Salah satu trik dukun menipu kaum muslim adalah kalau seandainya dia dukun itu ingin, makanya semua apa yang dalam dukun pasti ujung-ujungnya duit. Datang pasien, kata sang dukun, "Saya bisa mengobati penyakitmu, saya bisa menyembuhkan keluargamu yang sudah mau cerai, tapi saya punya syarat." "Apa itu, Pak Dukun?" "Syaratnya adalah kamu mendatangkan tikus, tapi tidak sembarang tikus. Tikus yatim." Nah, tikus yatim. Berarti kalau tikus yatim kita harus tahu ini bapaknya meninggal kapan, umurnya sudah baik belum. Tujuannya bukan untuk tikus yatim itu, tapi tujuannya, "Wah," kata si pasien, "Pak Dukun, saya nggak bisa." "Nah, kalau tidak bisa, saya bisa tapi perlu duit." Begitulah itu. Kembali ke permasalahan yatim. Ayat yang berbunyi, "Adapun dinding, maka itu dimiliki oleh dua anak yatim di kota tersebut." Nah, dia belum balik ya, belum balik. "Dan di bawah rumah tadi, di bawah dinding yang diperbaiki oleh Nabi Sabari, Nabi Khadir, di bawah rumah tadi terdapat harta simpanan." Harta simpanan. Dan lihat, kedua orang tua anak yatim ini adalah orang tua yang saleh. Ya, kata-kata saleh. Di sini inti pendalilannya nanti saya jelaskan. Saya artikan dulu sampai habis. Lalu Allah menginginkan agar dua anak yatim ini baligh, dewasa, maka Allah Subhanahu wa taala nantinya mengeluarkan harta simpanan tersebut sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada anak yatim tersebut yang orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Ustaz, apa maksudnya? Tapi belum tahu. Di sini Nabi Khadir alaihissalam, beliau ya Bapak Ibu saudara-saudaranya yang dimuliakan oleh Allah, memperbaiki rumah yang di bawahnya itu ada terdapat anak yatim, terdapat harta untuk anak yatim. Agar apa? Terjaga harta tersebut, nanti anak yatim tersebut sudah balik baru dikeluarkan oleh Allah. Agar nanti kalau sudah dewasa punya harta, dan harta tersebut peninggalan siapa? Peninggalan orang tua yang saleh. Makanya perhatikan baik-baik. Kata Imam Ibnu Katsir di dalam hadis, di dalam ayat ini, "Fihi dalilun ala anna rajula salihah yahfazu fi dzurriyyatihi." Di dalam cerita tadi terdapat sebuah dalil, bukti bahwa orang tua yang saleh akan menjaga keturunannya. Anaknya akan terjaga. Pasti dikasih oleh Allah rezeki. Dicukupkan oleh Allah karena orang tuanya apa? Saleh. Kemudian side. Yang lebih menarik lagi kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, hafirah di salahi abihima. Artinya kedua harta anak yatim tersebut terjaga disebabkan kesolihan orang tuanya. Yang lebih menarik, walam yudhar fihima lahuma salahun wa taqaddama annahu kana al-amsabiq. Tetapi ternyata yang ini anak saya, ini orang tua yang saleh. Ternyata orang tua yang saleh ini bukan bapak ibunya, karena bapak ibunya tidak disebutkan dalam sejarah tentang kesalehannya. Dan siapa orang tua yang saleh? Ternyata kakeknya keturunan ketujuh. Apa maksudnya? Orang tua yang saleh akan menjaga keturunannya sampai berapa turunan? Tujuh turunan. Ini pak, ini yang menarik, menjadi orang tua yang saleh. Pengaruh orang tua yang saleh sangat besar terhadap anaknya. Bukan anak kandungnya saja, cucunya, cicitnya, sampai tujuh turunan terjaga. Kita kalau di luar rumah dengan ustaz bahasa Bali satu, ya ustaz ada apa ustaz, ada yang perlu dibantukan satu, tapi giliran di dalam rumah seenaknya ngomong sekasarnya, baik terhadap istri baik terhadap anak, mereka yang lebih patut untuk kita berkata kata santun kepada mereka. Nah sini nah sayangku sih, kalau di Arab biasanya mereka biasa kalau lagi wahai berjuang sih untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Panggilan-panggilan yang baik, ucapan yang baik kepada mereka. Kata bapak ibu saudara-saudari, ini pengaruh besar orang tua yang saleh kepada anaknya yang saleh, jadi anak yang saleh, orang tua yang saleh. Baik, kemudian mukadimah yang keempat. Satu jam cuma 45 jam, isinya mana? Dulu sabar dengan saya ya. Baik, mukadimah yang keempat. Yakini baik-baik bahwa orang tua yang tidak bertanggung jawab akan disiksa oleh Allah di hari kiamat. Sebelum saya lanjutkan mukadimah yang keempat ini, maka saya ingin mengingatkan bapak ibu saudara saudari yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kembali ke permasalahan yang ketiga dari orang pengaruh orang tua yang saleh sangat kuat terhadap anak-anaknya. Yaitu yang ingin saya sampaikan sebagai tambahannya adalah bahwa kalau kita sebagai orang tua yang saleh, maka kita tidak akan pernah takut untuk mati, tidak akan pernah ragu-ragu untuk berjuang di jalan Allah. Kenapa? Karena orang tua yang saleh ketika ditinggal dan meninggalkan anaknya, istrinya, maka yang menjaga anak dan istrinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini rahasia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Sering sekali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkannya, sekitar ada banyak ayat, 15 ayat. Sering Allah menyebutkan ayat-ayat yang semisal. Perhatikan ya, ayatnya Al-Baqarah 38, Al-Baqarah 62, Al-Baqarah 112, Al-Baqarah 262, Al-Baqarah 274, Al-Baqarah 277, Ali Imran 170, Al-Ma'idah 69, Al-An'am 48, Al-A'raf 35, Yunus 62, Az-Zumar 61, terakhir Al-Ahqaf ayat 13. Apa maksudnya, Ustaz? Perhatikan. Ayatnya hampir sama semuanya. Dan itu nanti ada kaitannya dengan orang tua yang soleh, poin ketiga. Saya baca misalkan pada ayat surat Al-Ahqaf terakhir ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, ini saleh, saleh. Yang beriman dan istiqamah, ini kan dalam salat. Maka apa yang terjadi? Fala khaufun 'alaihim. Mereka tidak akan takut. Wa la hum yahzanun. Dan mereka tidak akan sedih. Ya, kata-kata takut dan sedih. Mereka tidak akan takut setelah mati menghadapi kehidupan setelah kematian. Dan mulai alam barzakh, fitnatul qabr, pertanyaan dua malaikat, kemudian hari kiamat, hari kebangkitan, hisab, mizan, timbangan, buku catatan amal, jalan di atas surat, mereka tidak akan takut. Orang yang saleh tidak akan takut. Ini maksud tidak takut. Walaupun yang zalur, dan mereka tidak akan sedih. Sedih maksudnya apa? Mereka tidak sedih meninggalkan orang-orang yang dicintainya, istri dan anak-anaknya. Apa maksudnya, Ustaz? Apa kaitannya dengan orang tua saleh tadi? Orang tua yang saleh, kapan dia mati, dia tidak akan sedih. Kenapa? Anak-anaknya akan dijaga oleh siapa? Allah. Tidak perlu asuransi. Beberapa hari ini agak besar. Ditelepon oleh bapak profesional, maksa asuransi. Nah, saya tidak mau. Saya lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asuransi itu adalah sistem madrasu, masa depan surat. Selalu sungguh mau sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau saya pergi, siapa yang akan, kalau saya tabrakan, kalau saya rumah kebakaran, kalau anak begini, kalau anak begini, ini semua kita asuransi kita, jaminan asuransi kita jaminan, jaminan kita siapa? Allah. Asal soleh Allah menjadi walaupunnya seru, tidak akan takut. Anak kita terutama di jalan, anak kita sekolah, ya, mungkin di sekolah diapain, mungkin di jalan diapain, jangan takut. Selalu kita kesalahan orang tua sangat berpengaruh besar terhadap anaknya. Maksud bagaimana mencatatnya? Maka ayat-ayat tadi adalah menunjukkan bahwasanya orang tua yang soleh tidak akan sedih meninggalkan anaknya, karena yang menjaga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini poin ketiga sampahannya. Poin yang keempat yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, yakini baik-baik bahwa orang tua yang tidak becus akan mendalam mendidik anak, maka akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi orang tua yang tidak saleh, orang tua yang tidak bisa dicontoh, orang tua yang menipu anaknya. Banyak nih orang-orang tua yang menipu anaknya. Nanti saya menjelaskan apa itu menipu yang saya maksudkan. Yaitu orang tua yang tidak amanah dalam menjaga amanah anaknya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis yang berbunyi dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah, yamutu yawma yamutu wa huwa ghashim min ra'iyyati illa haramahu Allahu 'alaihi jannah." Hadis riwayat Muslim. Artinya, tidak seorang hamba diberikan oleh Allah kepemimpinan. Tidak seorang hamba diberikan oleh Allah kepada orang tua, memimpin anak-anaknya, mendidik, mengajari anak-anaknya. Suami mengajari istri dan anak-anaknya. Ibu mengajari anak-anaknya, membantu rumahnya. Dia seorang hamba diberikan kewenangan untuk memimpin. Dia meninggal. Pada hari dia meninggal dalam keadaan menipu orang yang dipimpinnya. Orang tua ketika meninggal dalam keadaan menipu anak-anaknya, maka melainkan Allah akan haramkan atasnya surga. Apa maksud menipu di sini? Perhatikan baik-baik. Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, termasuk penipuan orang tua kepada anaknya adalah memberikan mainan-mainan, sarana-sarana yang membuat sarana tersebut jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama di zaman yang serba canggih, zaman gadget, zaman media sosial, zaman game. Ya, ketika Anda diberikan, apa yang Anda masukkan? Tanyakan pada diri kita, apa yang sudah kita masukkan ke dalam rumah kita? Apakah kita dengan barang-barang yang kita masukkan ke dalam rumah kita tersebut termasuk daripada menipu sang anak, melalaikan dia dari sholat, melalaikan dia dari panggilan ibunya, melalaikan dia dari pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan oleh Allah? Maka kalau sampai melalaikan, itu berarti kita sedang menipu anak kita yang diancam apa tadi? Diharamkan oleh Allah surga. Berarti maksudnya apa? Apa yang Anda tontonkan kepada anak-anak Anda? Hah? Apa yang Anda tontonkan kepada anak-anak? Terutama Pak, di zaman sekarang luar biasa. Saya pribadi dahulu, beberapa tahun yang lalu, sekitar 3 tahun yang lalu, dari mulai sebelum 3 tahun sebelumnya, saya kalau ditanya Ustaz, wajibkah saya masukkan anak saya ke pesantren? Nah, saya katakan tidak boleh, tidak wajib, karena sangat mungkin di sekolahan umum dia bisa menjadi anak yang saleh. Yang penting harus ada di dalam benak orang tua bagaimana nanti hari kiamat dia bisa menjawab pertanyaan Allah tentang anaknya. Ini saja. Tetapi setelah saya tinggal di Indonesia, ini kan November ini nanti saya sempurna 2 tahun baru berdomisili di Indonesia, lama di Arab Saudi. Setelah saya tinggal di Indonesia, maka jawaban itu berubah. Sebagaimana pengalaman saya terhadap anak-anak saya. Kami di rumah, Pak, tidak ada televisi. Tetapi anak-anak saya berkawan di luar, sekolah di luar rumah, sekolah di negeri-negeri, maka kadang-kadang dia pulang ke rumahnya membawanya macam-macam. Setiap hari kadang-kadang kita langsung ditawarkan, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Ya, suatu ketika anak saya membawa nyanyinya dangdut. Dari mana ini? Hah? Dari mana ini? Di rumah tidak pernah dia mendengar itu. Ya, di rumah itu tidak pernah mendengar. Setiap hari kadang-kadang ada suara-suara yang berkaitan dengan nyanyian dangdut atau ada perkataan-perkataan kotor. Maka sebenarnya ini saya jawab wajib ke pesantren. Pesantren itu bukan anak-anak yang rusak baru bikin pesantren. Ya, sudah narkoba sana sini baru ini pesantren aja deh. Enggak. Pesantren itu butuh orang yang cerdas, orang yang pintar. Masukkan anak-anak kita yang cerdas. Ya, bukan tempat sampah pesantren. Tidak ada yang lain. Jangankan anak yang anak saya kelas 1 SD, kelas 2 SD. Anak saya masih umur 2,8 tahun. Ya, kalau masuk mall, masuk supermarket, dengar lagu, joget dia. Ini suara dia jadi sosial. Maka saya sering mengatakan, bukan di Arab Saudi tidak ada maksiat, tetapi di Indonesia godaannya dan tantangannya yang lebih besar untuk orang tua. Harus proteksi, karena dibanding dia nanti dia masuk ke dalam surga, dibanding dia sulit untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, saudara sekalian dengarkan kamu. Jangan sampai kita menipu anak kita. Salah satu bentuk penipuan adalah memasukkan sarana-sarana yang berada dia menonton sarana tersebut, kemudian dia bermaksiat, dia melalaikan, dia berubah fitrahnya. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang berada di dalam. Kadang-kadang ditonton kepada tontonan yang bukan hanya merubah akhlaknya, merubah budi pekerjanya, tetapi merubah akidahnya. Menonton film kartun, ya nanti film kartun yang tersebut mempunyai boneka. Setiap kali ada ajak si pulang ini, maka dia minta kepada bonekanya, bukan minta kepada Allah, tonton Nabi. Bukan tak tonton musyrika. Sinetron di dalamnya ada peri berkawan dengan anak kecil perempuan. Setiap kali dia sesuatu minta kepada peri, bukan minta kepada Allah, apa yang ditonton kepada anak dia? Merusak fitrah. Itu yang akan ditanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah orang tua, orang yang tua penipu terhadap anak-anak. Anak itu bagaikan kertas yang putih, tak kalah tidak coret dengan apapun dia akan ikut. Itu makna hadis Rasul. Fa'adawahu yuhurbiyani wa yasirani wa yuhadisani. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan sekarang, itu satu hadis yang menunjukkan sanksi ancaman hukuman bagi orang tua yang menipu anaknya, diharamkan atasnya surga. Tidak mudah kita mempunyai anak. Coba lihat lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini dalil juga menunjukkan bahwasanya bagaimana sanksi untuk orang tua, ancaman siksa untuk orang tua apabila dia salah dalam mendidik anaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Man iltaqa min waladihi liyafdahu fid dunya, fa dhahahu Allah yawmal qiyamati ala ru'usil ashhad qisasun biqisas." Barang siapa yang dia merusak anaknya di dunia, maka niscaya Allah akan hinakan orang tua tersebut di hari kiamat, di hadapan seluruh makhluk. Qisas dengan qisas. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari, tidak mudah kita berhadapan dengan pendidikan anak, sarana yang tidak diberikan kepada anak. Handphone misalnya, anak kelas 5 SD handphone, ngapain? Coba saya tanya, ngapain? Anak kelas 5 SD bisanya juga miss call, gak punya pulsa. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan diberikan tanggung jawab atas semua anak. Apalagi bukan hanya sekedar handphone, handphone pintar, gadget yang di dalamnya dia sekali klik semuanya yang bisa lihat. Makanya di zaman sekarang banyak anak-anak yang high karbitan, banyak karbitan. Kenapa? Ya banyak umur 7 tahun, 6 tahun sudah banyak high. Kenapa? Karena yang dia tonton, karena yang dia dengar berkaitan dengan syahwat, dengan mudahnya. Ini Bapak Ibu saudara saudari, ingat itu akan dimintai pertanggungjawaban tersebut. Maka yakini baik-baik bahwasanya ancaman bagi orang tua yang tidak amanah dalam mendidik anaknya. Poin yang kelima, yang terakhir sebagai bupati. Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini poin pelipur lara, poin obat hati kesedihan untuk orang tua yang sudah berusaha maksimal tapi anaknya memang takdirnya kayak begitu. Meskipun seseorang semestinya di dalam perihal maksiat, di dalam ketertinggalan ibadah, tidak boleh dia bersandar dengan takdir, dia harus usaha. Ya, misalkan saya beri contoh, Pak, umur berapa? Umur saya 50. Bisa baca Quran? Enggak bisa. Hafalan Quran berapa? Cuma 30. Tambah setengah kali favorit ina akalina. Kenapa enggak ngapa, Pak? Kemana aja selama ini? Ada, saya dicengkarin di Mas Anu. Loh kenapa, Pak? Enggak bisa baca Quran umur 50 tahun. Dari umur 1 sampai 50 itu kemana aja? Ngapain? Kenapa hafalannya sedikit Al-Qurannya, Pak? Kemudian dengan mudahnya dia menjawabnya, kayaknya takdirnya emang begitu. Ini salah yang takdir. Ya? Coba kalau untuk rezeki, ngomong begitu. Pak, kenapa kerja? Kan dari takdirnya. Coba bapak semuanya di rumah. Kalau takdirnya dapat duit, dapat duit. Kenapa urusan rezeki tidak bersama dengan takdir? Makanya kadang-kadang kalau usaha gagal sedikit langsung jauh. Langsung menuju Allah tidak adil. Langsung menuju Bapak. Dasar ini Allah SWT yang mengulangi kebaikan untuk saya. Kenapa kalau mengenai rezeki tidak bersama dengan takdir? Tapi kalau dia maksiat, kurang ibadah, maka bersama dengan takdir. Maka waktu ini saudara-saudari perhatikan, ini apa saya terpain kelima ini, pelipur lara, obat hati untuk kesedihan orang-orang yang orang tua yang bersedih sudah mengajak anaknya, mendidik anaknya semaksimal mungkin, tapi anaknya masih membelok dari jalan Allah, anaknya tidak saleh, anaknya sudah diatur. Maka perhatikan, pelipur laranya adalah yakini baik-baik hidayah hanya di tangan Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada siapa. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau kehendaki. Tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muttaqin. Allah yang mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu, saudara-saudari, ya, di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memasukkan hidayah kepada pamannya yang bernama siapa? Abu Thalib. Pamannya, paman beliau itu menolong Rasulullah bukan hanya sehari dua hari. Sekitar 40 tahun menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah, bukan 40 tahun. Semenjak Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul. Jadi sekitar 8 tahun kurang. Sekitar 8 tahun menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kaum kafir Quraisy ingin menyakiti Rasulullah, beliau yang di depan melihat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Allah telah menakdirkan tidak beriman, tidak akan beriman. Ya. Nabi Yusuf, Nabi Nuh alaihissalam, istrinya tidak beriman, anaknya tidak beriman, itu Nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya tidak beriman, itu Nabi. Dan sedikit di sini saya ibu, di sini ada pertanyaan yang jeli semestinya harus ditanyakan. Siapa yang bertanya tentang pertanyaan tersebut, saya kasih hadiah. Ya, hadiah ya. Ya, di perkara ini sekarang yang saya sebutkan, Nabi Nuh anaknya tidak beriman, Nabi Ibrahim bapaknya tidak beriman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamannya tidak beriman. Di situ ada pertanyaan jeli bagi siapa yang mau berpikir dikaitkan dengan poin-poin yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Tapi nanti waktu pertanyaan. Yang tahu saya kasih. Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, ini semua faktornya apa? Hidayah. Ini masjid itu. Ada rumah tetangga di masjid itu. Tetangga masjid. Dan saya tidak mengatakan tetangga masjid di atas masjid. Tapi kadang-kadang ada orang rumah di sana. masjid di dalam masjid. Sedangkan orang yang jauh dari masjid harus jalan kaki, naik motor, naik sepeda, naik mobil, dia ke masjid. Semuanya faktornya apa? Hidayah. Ini rahasia kenapa minimal 17 sekali kita minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Karena saking pentingnya hidayah. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari, pesan saya di poin yang kelima ini, yakin baik-baik hidayah dari Allah. Maka itu baru omong tadi. Maka mintalah selalu kepada Allah hidayah untuk anak-anak kita. Ini lebih bermanfaat dibandingkan Anda mendoakan anak Anda untuk dapat pekerjaan, cepat dapat jodoh, cepat dapat gaji yang tinggi dari pekerjaannya, lulus ujian, lulus kuliah. Kan orang-orang yang ada berdoa seperti ini. Berdoa kadang-kadang hanya seputar duniawi. Dan ini kesalahan nanti akan saya sebutkan. Jadi faktor hidayah sangat penting. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah itu berapa poin? 5. Hah? Cukup kiranya buat 5. Kita masuk kepada tema kita. Ini jam setengah 11. Insyaallah temanya sampai setengah 12. Lalu pertanyaan nanti sebelum kajian lagi. Sanggup? Oke, Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Kesalahan, kekeliruan dalam mendidik anak yang pertama, tidak mencontohkan contoh yang baik kepada anak, baik di dalam ucapan atau perbuatan. Sebagaimana sudah kita singgung tadi, bahwa metodologi, cara yang paling efektif, efisien untuk mendidik anak adalah dengan contoh yang baik. Makanya Rasulullah SAW sering mencontohkan contoh yang baik. Di antaranya hadis yang sering disebutkan tentang Umar bin Abi Salamah, bagaimana mencontohkan tata cara yang makan yang baik. Mulai semenjak dicontohkan, maka Umar bin Abi Salamah sampai akhir hayatnya makan seperti ini. Ingat Bapak Ibu, mencontohkan dari mulai semenjak dini. Ya, yang baik dari mulai semenjak dini. Karena kenapa? Orang Arab mengatakan al-ilmu fis-sirr kan-naqshi 'ala al-hajar wal-'ilmu fil-kibar kan-naqshi 'ala al-ma'. Menuntut ilmu, diberikan ilmu di masa kecil, di masa dini, itu seperti memahat di batu. Akan benar-benar kuat pahatannya. Sedangkan menuntut ilmu di masa besar, dewasa, kuat, maka seperti memahat di atas air. Ya, di mana sedikit bilang. Makanya kalau ngapal Quran sudah tua-tua, hafal sudah tua tua, besok lupa. Betul ya, apa betul? Betul. Tapi itu bersangka takdirnya memang kayaknya sulit bisa. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan kepada Allah. Baik. Dari yang kedua, apa cerita yang kedua? Yang mendalili bahwa tidak mencontohkan contoh yang baik. Rasulullah SAW, beliau mencontohkan contoh yang baik. Di antaranya, perihal sholat. Beliau sholat di mimbar demi dilihat oleh para sahabatnya. Ini contoh, sehingga para sahabatnya sampai saat ini kita bisa mendengar cerita dari sahabat tentang sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Itu kan dari cerita para sahabat yang beliau lihat langsung dari Rasulullah SAW. Sebagian orang tua kadang-kadang mencontohkan dengan contoh yang buruk di antaranya. Mencontohkan berbohong, berdusta, ingkar janji. Seperti apa? Saya beritahu. Orang tua kadang ingin memberikan kepada anaknya cara agar anaknya tidur siang, tidak usah main, agar nanti sore dan malam bisa belajar. Maka tidur siang. Maka sang orang tua mengatakan, sekarang tidur nanti. Kalau orang tidur nanti sore kita jalan-jalan pergi membeli mainan. Saya bertanya kepada bapak, kira-kira anak itu mau tidur nggak? Mau. Tapi kira-kira tidur nggak? Hah? Nah, kalau tidur habis asar kita akan ke Blok M nyari mainan. Kira-kira bisa tidur nggak? Keadaan psikologisnya, kejiwaannya menunggu kapan azan asar. Azan asar, tengok langsung keluar. Mana bapak? Ternyata bapak ibunya tidak ada di tempat. Tertanam dalam dirinya, oh boleh dusta, oh boleh ingkar janji. Maka ini hati-hati bapak ibu saudara. Lihat sekarang sebuah riwayat yang sangat menarik, riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah ibn Amir radhiyallahu anhu. Beliau juga sahabat di masa Rasulullah SAW, sahabat yang kecil. Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu beliau bercerita, da'atni ummi yawman wa Rasulullah SAW qa'idun fi baitina. Suatu hari ibuku memanggil wahai anakku ke sini, dan waktu itu Rasulullah SAW duduk di rumah kami, artinya bertamu. Kemudian faqala ha ta'al u'tika, wahai anakku sini, aku akan memberikan hadiah kepadamu, kata sang ibu. Kemudian faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata kepada sang ibu, wama arabti an tu'tiyahu wahai ibu, yang kamu ingin kasihkan itu apa? Kalau anakku nanti datang ke ibu ke kamu, yang kamu ingin kasihkan itu apa? Maka faqala u'tihi tamran. Sang ibu mengatakan, aku akan kasihkan hadiah kurma kepadanya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW memesani sang ibu, innati laulam turtihi syai'an kutibat alaihi kibbah. Wahai ibu, ingatlah, kalau nanti anakku datang dan kamu tidak kasih tahu ikan janji sebagaimana telah kamu janjikan, maka dituliskan atasmu dosa. Ini contoh yang buruk, menjanjikan sesuatu kepada anaknya dan dia ingkari, akhirnya mencontohkan yang buruk, mencontohkan dusta, bohong, ingkar janji, tidak tepat janji dan semisalnya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Bapak Ibu, sebelum nanti saya berbicara, makanya saya tidak heran kalau seandainya ada anak-anak umur sudah 6 tahun, 7 tahun, kelas 1 SD, kelas TK, nol besar misalnya. Ya. Kalau ingin buang air besar, seenaknya di tengah rumah dia buka celananya. Kenapa? Mungkin dia lihat bapak ibunya seperti itu. Betul. Contoh yang buruk kepada sang anak. Dia melihat bapak ibunya seperti itu. Maka contohkan yang baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Contoh yang baik. Misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdul Hawa As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata, qultu lil Hasan ibni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ma tadkuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Hawa As-Sa'di bertanya kepada Hasan bin Ali, ini siapa ya Rasulullah? Hasan bin Ali, hah? Cucunya Rasulullah sallallahu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sebagai pengetahuan bagi kita bahwa orang-orang yang mereka menyimpang dari ajaran Islam, yang lebih mengagungkan Husain dibandingkan Hasan, padahal Hasan bin Ali bin Abi Thalib lebih utama kedudukannya dibandingkan muslim. Dari sisi mana? Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Hasan waktu itu beliau gendong. Beliau mengatakan kepada tau sahabatnya, inna bihada sayyid wa sayuslihullahu bihi fi atani azimah dari nabi. Artinya, sesungguhnya cucuku ini, yaitu Hasan waktu itu, adalah pemimpin dan Allah akan menjadikan dia pendamai antara dua kelompok besar nanti, yaitu kelompok Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Makanya kalau ada yang menghinakan Hasan, maka sebenarnya dan terlalu mengagungkan Husain radhiyallahu anhu, padahal kedua-duanya cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kelompok ini pembelajaran Islam tidak benar, tidak sesuai dengan ijma para ulama kaum muslim dari mulai 4 bersahabat yang lalu. Bapak ibu, kembali ke pasal ini, Abu Hawa As-Sa'di bertanya kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, wahai Hasan, apa yang engkau ingat tentang kakekmu? Kakeknya Hasan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terus Hasan mengatakan, hamani ala hatinihi fa'adabtu tamratan min tamrat sadaqah. Suatu ketika Rasulullah SAW menggendongku. Menggendong di sini ada beberapa macam tafsiran. Yang pertama, diletakkan di pundak. Yang kedua, diletakkan di atas satu pundak. Atau yang ketiga, seperti seorang yang menggendong anaknya di dada, kemudian anaknya diletakkan di pundaknya. Dia gendong lagi. Paham maksudnya? Dua ketiga yang tersebut bisa dilakukan. Dan itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit Pak juga tentang Hasan. Dan mudah-mudahan semenjak ini, semenjak mendengar cerita ini, tidak ada lagi KDRT di rumah-rumah, terutama dari orang tua kepada anak-anaknya. Ini karena orang tua berani sama anak kecil. Sedikit-sedikit kepeng, sedikit-sedikit ditendang. Berani sama anak kecil. Pergi sana ke terminal Pulau Gadung. Berani sama preman. Pergi ke apa? Berani sama anak kecil. Sedikit-sedikit tonjok, sedikit-sedikit pukul. Ya. Jadi termasuk kesalahan yang akan lihat. Saya cerita tentang Al-Hasan bin Ali Al-Fadil radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau sholat dibawa oleh Rasulullah di gendong. Kalau ingin sujud kita takut. Kemudian tak kalah sujud suatu pada waktu itu Rasulullah sujud lama sekali. Sampai saking lamanya sahabat yang didesak terdepan menatap kepalanya. Lama banget kan sih? Dan ternyata beliau melihat Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sedang menunggangi Rasulullah SAW. Menunggangi Rasulullah SAW. Maka sahabat yang melihat itu langsung sendiri lagi, oh sudah tahu sebabnya, berarti kita harus sabar. Setelah itu selesai sholat, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa sholatmu apa tapi sujud? Kenapa sujudmu terlalu lama? Maka kata Rasulullah SAW, inna bini hadha, sesungguhnya cucuku ini menjadikan aku sebagai budaknya. Fakarihtu an uqifahu, maka aku benci untuk menyelesaikan dia. Sedang ngapain Pak? Sholat. Bukan sekedar sholat. Sholatnya statusnya sebagai apa? Imam. Imam di hadapan para sahabat. Aku benci untuk menyelesaikan hajatnya. Sampai selesai hajatnya, maka aku baru bangun. Begitu orang tua terhadap anak-anak, santun, lembut, tidak kasar, tidak sakit, sedikit-sedikit lumpur, lembut. ketika ditanya, wahai Hasan, apa yang engkau ingat dari kakekmu? Dia mengatakan, hamalani ala ati. Aku pernah digendong oleh Rasulullah di atas pundak. Kemudian karena tinggi, maka aku pun mengambil kurma sedekah. Kurma sedekah. Lalu aku masukkan ke dalam mulutku, dan kita tahu bahwa dalam hukum Islam, sahabat dan para keluarga Rasul, Nabi Muhammad SAW dan keluarganya tidak pantas dan tidak boleh menerima harta sedekah. Haram hukumnya. Makanya Rasulullah SAW berkata seperti berkata kemudian, Al-Qiha, wahai Hasan, keluarkan apa yang diurutmu keluar. Amasya'arna anna la tahillu lana sadaqah. Apakah engkau tidak melihat, tidak menyadari bahwa kita keluarga Muhammad SAW tidak dihalalkan untuk menerima harta sedekah. Penjarian dari hadis ini adalah orang tua jangan mencontohkan contoh yang buruk. Harus jangan diperlihatkan kepada anak contoh yang buruk, berkata kasar, telanjang, ya. Walau anaknya mungkin umur 2 tahun, 3 tahun, jangan diperlihatkan. Ini anak umur 2 tahun, 3 tahun dianggap seperti tidak adanya. Akhirnya sang suami istri bergaul di atas ranjang seenaknya. Anaknya motor. Ya, Ustaz lama banget tidurnya, capek nunggunya. Itu salah, harus ditahan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ini hal yang pertama, bahwasanya kesalahan orang tua tidak mencontohkan contoh yang baik. Yang kedua, dan ini sepertinya yang kedua lebih penting daripada yang pertama, yaitu orang tua tidak mengajari anaknya perkara akidah yang benar, tauhid yang benar. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi alaihi salatu wasalam mereka mengajari anaknya akidah yang benar dari mulai semenjak dini. Ya, perhatikan baik-baik. Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kesalahannya adalah tidak mengajari akidah yang benar dari mulai semenjak dini. Tidak diajarkan tauhid dari mulai semenjak dini. Yang diajarkan potong bebek angsa. Ya, yang pertama kali dihafal oleh sang anak potong bebek angsa. Ampar-ampar pisang. Paham, ampar-ampar pisang. Yang diajarkan tauhid. Ucapan la ilaha illallah. Akidah yang benar. Bagaimana mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya sang pencipta Allah, yang mengatur berkuasa Allah, yang mencipta, yang berkuasa dan yang disembah adalah Allah. Itu aja di mana dia. Tetapi pengajarannya sesuai dengan kemampuan sang anak. Tidak perlu anak anak dari umur 2 setengah tahun, umur 3 tahun, nah, tauhid itu ada 3. Tidak paham orang. Saya tidak paham. Maka Bapak Ibu saudara-saudara saya pernah punya cerita. Pernah punya cerita. Ada kawan di Arab Saudi, beliau bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana caranya yang baik mengajari anak tentang konsep ketuhanan? Maksudnya adalah bagaimana kita mengajari anak itu tentang bahwa Allah itu sang pencipta, pengatur, berkuasa, maka nanti kita akan ajari maka menyembahlah kepada Allah. Bagaimana caranya? Karena saya punya pengalaman kata beliau, saya punya pengalaman mengajari konsep ketuhanan kepada anak saya, ini susah sekali. Misalkan, saya katakan kepada anak, nah, kamu lihat langit, lihat bumi, lihat gunung, lihat lautan. Semua yang ada di dunia ini yang menciptakan adalah Allah. Maka sang anak dengan lugunya mengatakan, Pak, kalau begitu Allah itu waiting Cina. Kenapa? Gampang sekali semuanya dari Cina banyak. Dia berpikir dengan imajinasinya. Maka ketika kita mengajari anak seperti ini, dia terima lagi, dia lupa. Tetapi ajari akhirnya terus-terusan sesuai dengan kemampuan sangat menalarnya. Perhatikan sekarang. Saya sudah sebutnya tadi, terserah orang tua. Kadang-kadang mempertontonkan anaknya kepada tontonan yang tidak tahu. Tontonan cerita. Ini terkeliruan. Bahkan kadang-kadang orang tuanya sendiri mengatakan kepada anaknya perkataan yang jauh dari ketauhidan yang benar, yang ikhlas, yang murni, yang suci. Seperti sekarang, orang tua mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, belajarlah. Kalau kamu lulus ujian, lulus kuliah, maka apapun yang kamu minta, bapak dan ibu akan memberikannya. Boleh tak? Hah? Ada penyimpangan akidah tak? Hah? Ada. Apa? Karena seorang tua tidak semuanya mampu memberikan. Kenapa orang tua yang mengatakan apapun yang kamu minta, itu hanya siapa yang sanggup memberikan? Allah. Ini kesalahan orang tua. Mungkin niatannya motivasi sang anak agar belajar, agar lulus kuliah dan semisal, tetapi salah. Lihat sekarang para nabi. Dari mulai semenjak ini mengajari anaknya perkara tauhid. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam dan tanyakan kepada diri kita, apakah kita pernah mencontoh sebagaimana Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Ibrahim ayat 35. Beliau berdoa, wa idqal Ibrahim rabbika hadza baladan aminan wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkan aku serta keturunanku, anak-anakku, dari menyembah berhala. Maka kita berdoa untuk anak kita seperti itu kepada Allah, dijauhkan anak kita dari kesyirikan. Dan ini contoh para nabi luar biasa. Contoh para nabi seperti ini. Mereka mulai semenjak dini mereka sangat memperhatikan bagaimana caranya agar sang anak akidahnya, fitrahnya tidak berubah. Lihat lagi dari yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim. Waktu itu beliau bersama Nabi Ismail. Jadikan kami berdua sebagai seorang yang menyerahkan diri kepada Engkau, yaitu sebagai seorang muslim, menjaga akidah, menjaga fitrah, dan jadikanlah orang keturunan-keturunan kami umat yang menyerahkan diri kepada Engkau. Itu Nabi Ibrahim. Sekarang Ibrahim melahirkan siapa? Ismail. Kemudian melahirkan siapa? Ishak. Ishak melahirkan siapa? Yakub. Yakub sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Yakub alaihissalam, beliau pun juga memperhatikan anak-anaknya. Apa yang disembah sepeninggal Yakub? Dan bagaimana tadi dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 1:3:3. Ini perhatian para nabi terhadap tauhid dari Yakub, ya, keluar Nabi Yakub, Yusuf, Nabi Ismail, Nabi Yusuf alaihissalam. Sedikit bercerita tentang Yusuf alaihissalam dan berkaitan masih dengan pendidikan anak. Nabi Yusuf itu dicintai oleh Nabi Yakub. Nabi Yakub mencintai Nabi Yusuf lebih daripada anak-anaknya yang lain, ya, sehingga saudara-saudaranya iri kepada Yusuf alaihissalam. Jadi ini termasuk kekeliruan dalam mendidik anak, yaitu tidak adil dalam pendidikan, pengajaran, kasih sayang kepada sama. Oke, kita akan bahas itu satu yang kita bisa ambil dari Nabi Yusuf, bahwa Nabi Yakub lebih condong kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua, Nabi Yusuf, pelajaran yang kita bisa ambil darinya adalah bersyukur, Pak. Salah satu nikmat Allah yang besar adalah kita dijauhkan dari maksiat. Apa hubungannya dengan Nabi Yusuf? Coba lihat. Nabi Yusuf alaihissalam, godaannya besar. Beliau laki-laki, beliau masih muda, beliau musafir. Laki-laki contohnya kepada perempuan, masih muda contohnya kepada syahwat perempuan. Jangankan masih muda, di zaman sekarang orang-orang tua banyak berdarah muda. Ya. Kemudian beliau musafir, ibu-ibu yang di samping, hati-hati suami-suami yang sering bepergian keluar kota, karena musafir itu sangat condong kepada maksiat. Ini saya sekarang sahabat, tidak ada istri di samping, tidak ada KRK yang tahu. Ya, kalau saya dimalamkan di hotel atau di rumah, di hotel misalkan, jangan-jangan nanti malam-malam, assalamualaikum ustaz, mau pijit enggak? Kira-kira saya bisa nolak enggak? Hah? Siapa yang nyanyi? Bisa, siapa yang nyanyi? Yang nyanyi? Musafir itu contoh kepada maksiat. Karena tidak ada keluarga, tidak ada istri, tidak ada Pak RT, tidak ada yang tahu. Makanya ibu kalau pergi ke luar kota sering-sering ditelepon. Meskipun bilang sedang rapat, mana fotonya sedang rapat? Ya harus. Kemudian yang keempat, Nabi Yusuf alaihissalam budak. Budak itu mau diapakan saja oleh majikannya harus turun. Budak telanjang telanjang, duduk duduk, rebahan rebahan. Ya harus turun dia sama Zulaikha, majikannya. Istri gubernur Mesir. Yang kelima, Nabi Yusuf mendapatkan perhatian dari tuannya. Gubernur Mesir sangat baik terhadap Nabi Yusuf meskipun Nabi Yusuf muda. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam berkata sebagaimana firman Allah, inna rabbi ahsana mathwaya. Jangan melakukan zina wahai Zulaikha terhadapku. Suamimu itu adalah tuanku, dia sangat baik terhadapku. Ini godaan Nabi Yusuf. Belum lagi Nabi Yusuf mendapat godaan dari Zulaikha. Zulaikha perempuan tentunya sangat suka kepada laki-laki. Zulaikha wanita yang cantik, wanita-wanita Mesir cantik-cantik. Kalau nggak percaya pergi ke Mesir. Yang kedelapan, Zulaikha penguasa di istana itu. Zulaikha penguasa di istana itu. Apa maksudnya? Kalau saat ini penguasa dia mau berbuat apa saja terserah. Tutup pintu dari depan, tidak ada yang buka kecuali mendengar suara. Walau tidak puas, wakala mereka sebagai sebut dalam surat Yusuf, dan ditutup pintu-pintu dari luar. Kemudian nanti itu yang bilang, ya, Zulaikha penguasa. Kalau tak ingin berzina, kalau dia tidak berkuasa, maka nanti ditangkap Satpol PP. Betul apa betul? Ya. Kalau penguasa kan yang berani apa? Yang kesembilan, Zulaikha yang ngajak. Zulaikha yang ngajak. Jadi Nabi Yusuf tidak perlu sulit-sulit. Tidak perlu. Zulaikha yang ngajak. Yang ke-10, Zulaikha berdandan habis hampir setengah telanjang. Apa? Lihat. Kalau seandainya Pak, aktornya kan Zulaikha dan Nabi Yusuf. Ini Nabi Yusuf diganti aktor, diganti dengan Ahmad Zainuddin. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau Nabi Yusuf robek baju belakangnya, waktu tak Nabi Yusuf tidur. Nabi Yusuf, kata Allah, dalam surat Yusuf, makanya baca Al-Quran. lembut. Bajunya robek dari mana? Gimana itu? Kalau ada yang lebih robek dari mana? Bapak sudah di depan aja. Sebelum itu saya. Maka bapak ibu saudara-saudari muslimah, pelajaran menarik dari seorang Yusuf sendiri menyimpan dari seorang Yusuf alaihissalam termasuk nikmat Allah terbesar bagi manusia di dunia yang perlu dialhamdulillahi, yang perlu disyukuri adalah kita dijauhkan dari maksiat. Ya, dijauhkan dari maksiat. Beberapa bulan yang lalu, mungkin 1 tahun yang lalu, di daerah Jawa, sebuah tempat lokalisasi ini ditutup resmi oleh pemerintah setempat. Yang ada apa? Bukannya malah berterima kasih, dinasehati, takut kepada Allah dengan perbuatan zina, dosa besar. Yang ada tidak? Yang ada adalah mereka pasang badan sampai titik darah penghabisan. Kami akan memperjuangkan tempat ini, coba. Berjihad demi zina. Kenapa? Karena dibaliknya duit. Nah, kan kita melihat seperti itu. Kita pernah melihat dia berita seorang nenek tua berumur 60 tahun menjual diri. Hah? Pasiennya siapa? Anak-anak kecil, anak SD, SMP yang tidak bisa bayar kecuali 1.000 rupiah, 5.000 rupiah. Kita mungkin marah terhadap nenek-nenek tersebut, tetapi coba kita berpikirnya kita balik. Alhamdulillah ya Allah, saya tidak diberikan kesempatan untuk menjadi germo, menjadi tubuh wanita tuna susila. Saya tidak diberikan kesempatan untuk maksiat, menjadi pekerjaan yang haram. Saya tidak diberikan kesempatan untuk makan harta riba. Saya tidak diberikan kesempatan untuk jual-jual majalah porno. Saya tidak diberikan kesempatan untuk mengais rezeki dengan cara yang haram. Alhamdulillah. Ini pelajaran dari cerita Nabi. Salah satu nikmat Allah terbesar adalah dijauhkan dari maksiat. Saya sebenarnya ingin menceritakan ini panjang lebar kenapa? Karena agar kita jangan mudah-mudah sering-sering mengeluh. Sedikit-sedikit mengeluh. Ustaz, saya belum bayar kontrak. Istri saya sakit. Anak saya belum bayar sekolah. Buku sekolah belum dibeli. Saya sendiri ingin nikah lagi. Gak tahu sih. Ya, ini bapak ibu saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Nah, orang sering mengeluh kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa banyak nikmat Allah yang ada pada diri. Salah satunya apa? Dijauhkan dari itu cerita Nabi. Nah, cerita yang berkaitan dengan pendidikan anak apa? Nabi Yusuf alaihissalam bersama bapaknya Yakub di kala kecil, mungkin umur 10 tahun. Sebelum 10 tahun kemudian saudara-saudaranya membuat makar tipuan kepada Nabi Yusuf, dimasukkan ke dalam sumur, disebutkan kepada bapaknya bahwa saya Nabi Yusuf diterkam singa, diterkam anjing, diterkam harimau. Akhirnya Nabi Yusuf terpisah dengan bapaknya selama 40 tahun. Sebelum saya lanjutkan tentang pendidikan, ada sedikit menarik lagi. Ini perkara hati. Ya, gara-gara hasad hati, hasad Nabi Yusuf dipisahkan dari bapaknya. Hasadnya siapa kepada siapa? Saudaranya Yusuf kepada siapa? Yusuf alaihissalam. Ini hasad itu penyakit terburuk. Membuat orang tidak lapang dada, membuat orang sungguh kepada orang lain, membuat tidak bersyukur. Itu hasad. Gara-gara hasad, dosa yang pertama kali dilakukan di atas langit. Hasadnya siapa kepada siapa? Iblis kepada Adam. Dosa pertama kali dilakukan di bumi gara-gara hasad. Dari siapa kepada siapa? Oh, busuk terpisah dari bapaknya, maka hilangkan penyakit hasad. Hasad itu pengertiannya apa? Yang bisa jawab saya atau yang mau jawab saya kasih hadiah. Hasad pengertiannya, silakan, silakan. Angkat suaranya. Iri hati. Iri hati. Siap. Masuk pak, maju. Saya tadi kan katakan yang mau jawab dapat hadiah. Mau benar tidak benar bukan urusan. Harus jeli pak, di zaman sekarang harus jeli. Yang mau jawab dapat hadiah. Hasad pengertiannya adalah kata ulama tamanni zawali ni'mati 'anil ghairi. Artinya berangan-angan nikmat orang lain. Berangan-angan nikmat orang lain hilang dari dirinya. Itu hasad. Itu yang terjadi kepada Nabi Yusuf. Pertanyaan Ustaz, apa hubungan cerita Nabi Yusuf dengan pendidikan tauhid? Iya. Nabi Yusuf alaihissalam terpisah dari bapaknya sejak kecil. Kemudian Nabi Yusuf akibat kejadian dengan Zulaikha akhirnya dengan mata yang masuk ke dalam penjara. Dan begitulah perempuan, tipuan perempuan itu dahsyat. Ya, jangan tergoda. Jenggot tidak menjadi seseorang tertipu dengan godaan wanita. Allah. Jidat hitam tidak menjadi seseorang tertipu dan tidak tertipu dengan godaan wanita. Kadang-kadang dia pakai peci kemana-mana, pakai jenggot kemana-mana, pakai. Kemudian pakai juga, mungkin minim-minimnya pakai baju Pakistan kemana-mana, celana di atas dua mata kaki, tapi cuma masih anur. Kalau di dalam rumah atau dengan handphone sendirian, peci lepas, baju koko lepas, jenggot lepas. Apa maksudnya? Imannya hilang, matanya dipotongkan kemana-mana. Iman tidak jujur. Melihat sinetron, gosip-gosip artis yang dia memakai baju atau dia menutup aurat, apalagi di handphone, melihat media sosial, semuanya hal-hal yang berlaku syahwat, wanita, tidak menjadi. Abu Bakar bin Mas'ud mengatakan An-Nisa hadatun syaitan. Perempuan itu adalah umpannya setan. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari, saya pernah diceritakan di sebuah daerah di luar Jakarta, di luar Jawa. Seorang sudah ngaji, sudah sering ikut pengajian. Perempuannya kadaran, berzina, tidak jadi. Kita harus takut kepada Allah SWT. Ya, iman tidak jujur itu penghapus pahala. Iman tidak jujur penghapus pahala. Yastaghfiruna lin-nas wa la yastaghfiruna li Allah. Lebih takut di hadapan mata manusia daripada di hadapan mata Allah SWT. Ya, Nabi Yusuf alaihi berat, berat, perempuan itu berat. Kadang-kadang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seorang bisa menjaga lisannya, menjaga matanya, tetapi cuma di hadapan orang saja. Tapi tak kalah sendirian, makanya kadang-kadang seseorang susah untuk ditakuni ke rumahnya. Akhirnya ditakuni juga, siapa ya? Pengajian, jamaah pengajian di masjid An-Nur. Bumbu, sedang nonton gosip artis yang tidak mau menurut orang. Ini adalah iman yang tidak jujur. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Lihat Nabi Yusuf, godaan perempuan, gara-gara godaan perempuan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Godaan perempuan itu berat. Allah berfirman, "Inna kaidahunna 'adzim." Sesungguhnya godaan wanita itu sangat berat. Saya beri contoh, ada sebuah cerita tentang godaan perempuan. Tipuan perempuan itu berat. sang suami mempunyai istri, istri yang sedang sakit keras. Sang istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, kalau aku mati, kamu mau nikah lagi enggak?" Maka sang suami ingin menjaga perasaan istrinya, "Tidak, aku tidak akan menikah sampai sampai kuburan kering aku tidak akan menikah." Maka meninggallah sang istri. Kemudian setiap hari sang suami berziarah kubur, menunggu kapan kuburannya kering. Kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Ternyata dia dapat sebulan, dua bulan tidak kering-kering. Kan laki-laki tidak ada masa idahnya. Hari ini perempuan meninggal, istrinya meninggal, besok dia nikah boleh. Makanya kadang-kadang kalau suami mendapati istrinya, saya tadi malam di video itu saya sebutkan, mendapati istrinya sakit, bawa ke dokter pertama enggak sembuh, ke dokter kedua enggak sembuh, ke dokter ketiga enggak sembuh. Akhirnya dia bilang kepada istrinya, "Sabar kepada istri, ini usia kamu." Di dalam hatinya sang suami membatin, "Cepat, masih banyak yang nanti saya." Kemudian, kok enggak sering-sering? Maka ternyata tadi sore hari dia datang. Biasanya dia ziarah pagi hari, ini sore hari dia melihat adik istrinya menyirami kuburan istrinya. Lalu sang suami bertanya kepada adiknya, "Wahai adikku, kenapa kau sirami kuburan kakakmu?" Sang adik ipar berkata, "Ini wasiat kakak saya. Kalau saya mati, siram kuburan saya. Ina teja kuna omi. Ya, tipuan perempuan itu berat, besar. Tapi anggap cerita itu adalah bukti cinta seorang istri kepada suaminya." Lalu ibu saudara-saudara, lihat. Lalu Yusuf ketika di penjara, kembali kepada pendidikan. Ketika di penjara, Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang beliau lakukan? Allah berfirman tentang Nabi Yusuf berdakwah tauhid kepada dua kawannya di penjara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya sahibai sijni, arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidil qahhar." Artinya, wahai dua kawanku yang di dalam penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang berbilang-bilang banyaknya lebih baik dibandingkan satu Tuhan yang tunggal, yang kuasa? Mana yang lebih baik? Ya, ini dakwahnya Nabi Yusuf tentang tauhid kepada kawannya yang ada dalam penjara. Padahal selama menjadi budak terpisah 40 tahun dari bapaknya Yakub, dia pernah dapat perkara tauhid. Berarti yang kita bisa ambil pelajaran apa? Berarti semenjak kecil, sebelum berpisah dengan bapaknya, sudah diajari perkara tauhid. Itu intinya. Dan kita dari sini bisa menjadi perkara tauhid. Jangan potong bebek angsa. Apalagi kadang-kadang di zaman sekarang terbalik, subhanallah. Yang jelas-jelas maksiat dijadikan sebagai ajang pencarian bakat. Apa itu? Anak-anak kecil, anak-anak SD, mungkin balita-balita diajari goyang, goyang oplosan. Itu disebut sebagai pencarian bakat. Ajib ya. Aneh. Itu bukan bakat, itu musibah, itu bala. Ada yang anak-anak kita perkara pertama dengan kesalahan yang kedua itu tidak mengajari perkara tauhid. Rasul kita bagaimana? Lihat Rasul kita, beliau senantiasa mengajari anak-anak kecil perkara tauhid seperti dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi tentang cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Saya lupa tentang cerita Nabi Yusuf alaihissalam, beliau mengajari anak-anak perkara tauhid itu disebutkan dalam surat Yusuf. Ya. Dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tabi'tu millata Ibrahim illa taqawm la yu'minuna billahi wa bil akhirati hum kafirun. Dan aku meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan akhirat, dan aku mengikuti wasabatu millata abadi Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilaha wahida wa illa muslim. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku dari mulai Yaqub, Ibrahim, Ismail, Yaqub, Ishaq. Kembali yang kedua, intinya yang kedua, kekeliruan kedua, tidak mengajari anaknya perkara tauhid. Kekeliruan yang ketiga, tidak mengajari anaknya perkara ibadah. Dari mulai sholat dan seluruh yang berkaitan dengan sholat, ibadah yang berkaitan dengan sholat apa? Seperti wudhu, mandi, tayamum, masalah haid, nifas. Ini perhatikan kepada anak-anak perempuan kita. Ajari, bukan tabu itu membicarakan anak kepada anak terkait. Apalagi kalau mereka sudah haid, maka diajari ya bahwa bersih. Kalau perempuan haid itu bersih, tandanya apa? Perkara ibadah, sholat, puasa, zakat. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari, yang menarik tadi kita sebutkan kekeliruan yang pertama, yang kedua itu tidak mengajari perkara tauhid. Kekeliruan yang ketiga itu tidak mengajari ibadah. Dalam ayat-ayat disebutkan Nabi Ibrahim setelah memperhatikan perkara tauhid, maka beliau berdoa agar anaknya memperhatikan perkara sholat, sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Surat Ibrahim ayat 40. Ya, Surat Ibrahim ayat 35 berbicara tentang perkara tauhid. Di ayat 40 setelahnya berbicara tentang perkara salat. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikan aku sebagai pendiri salat dan juga anak-anakku. Karena kita berdoa kepada Allah seperti ini, mendoakan anak kita tentang sholat agar dia mendirikan sholat. Ini Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Lihat Luqman alaihi salam dalam surat Luqman ayat 13 mengajari anaknya tentang tauhid. Di ayat yang ke-17 mengajari anaknya tentang sholat. Maksudnya Luqman ajari anak-anak kita tentang sholat, termasuk kekeliruan orang tua tidak mengajari anak tentang ibadah-ibadah. Dimulai dari sholat. Kalau sudah berbicara sholat, maka berbicara tentang wudhu, berbicara tentang tayamum, berbicara tentang istinja, membersihkan kotoran besar, kotoran kecil, ya, membersihkan najis. Berbicara tentang harus belajar anak kita. Ya, Nabi dalam surat Luqman ayat 13 tentang tauhid, ayat 17 tentang sholat. Ya bunayya aqimus sholat, wahai anakku sayang, dirikan sholat. Ya, berbicara tentang bagaimana membersihkan genci, mensucikan genci, tatakan genci, harus jangan kamu berkaitan dengan sholat. Ini Bapak Ibu saudara Ustaz, susahnya menjadi orang tua. Al-Jannah terutak di makanan sudah itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Harus usaha, harus usaha yang berat, karena kita ini masuk pada surga yang Allah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, pernah sok puasa ini sering didapati anak-anak sudah balik belum berpuasa. Maka saya katakan dalam majlis ini, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa anak yang SMP sudah balik belum berpuasa, wajib dia mengqadha tatkala dia haid. Kalau dia haid kemudian dia tidak berpuasa, maka di hari-hari sekarang wajib mengqadha. Tanya anak perempuan dia sekarang, ya, tanya nanti kalau pulang ke rumah, nah kamu haid dari umur berapa? sudah puasa belum? Ini kadang-kadang orang tua pun tidak mengajak anaknya dan tidak memerintahkan anaknya untuk berpuasa. Kasihan Ustaz masih kecil. Nah, kalau sudah hari berarti dia balik. Kalau balik kalau tidak berpuasa dosa. Dan dosa meninggalkan puasa ya itu seperti orang lebih buruk disebutkan oleh Imam Al-Dahabi dalam kitab beliau Siyar A'lam Nubala. Man taraka man aqtara Ramadan 'amdan kana syarrun min az-zani wa mudhni al-dhar. Yang tidak berpuasa dengan sengaja, berbuka dengan sengaja di bulan Ramadan itu lebih buruk dibandingkan seorang berzina. Lebih buruk dibandingkan minum khamar. Karena berkaitan dengan rukun Islam. Katanya anak-anak kita ya, sudah balik mulai umur kapan kemudian tidak berpuasa. Kalau dia di bulan Ramadan haid, kemudian dia belum mengkodok di tahun-tahun sebelumnya, itu kodok, suruh kodok. Itu tugas orang tua, wajib memberitahukan kepada anaknya. Ya, kalian yang anak-anak ini, kalau tidak maka kita akan termasuk daripada ribu sang anak. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, beliau memerintahkan sholat anak murid bahkan sebelum anak itu mahmur awladakum bisholat wahum abna'u ashri sinin. Perintahkan anak-anak kalian kepada sholat dan mereka kalau mereka berumur 7 tahun dan mukul mereka kalau mereka berumur 10 tahun. Kita lanjutkan kesalahan kekeliruan dalam mendidik anak yang keempat, tidak mendoakan anak. Tidak mendoakan anak, bahkan lebih condong kepada mendoakan keburukan untuk sang anak. Ini kesalahan ini ya. Tidak mendoakan anak, bahkan lebih condong untuk mendoakan keburukan sang anak. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT, perhatikan baik-baik. Mendoakan anak bagi orang tua itu adalah kesempatan besar. Ya, kesempatan besar. Rasulullah SAW bersabda, "Talatu da'watin la quwwah." Tiga doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tiga doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Da'watul walid, doa orang tua. Dalam riwayat yang lain, "Talatu da'watin mustajabat la syakka fihinna." Tiga doa yang dikabulkan oleh Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Doa orang tua sebagaimana ini disebutkan di dalam kitab Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud dan yang lainnya, tidak ada keraguan. Doa orang tua, lisan orang tua itu sangat-sangat tajam. Maka doakan yang baik-baik untuk orang, untuk anak kita. Kadang-kadang orang tua mendoakan yang buruk, sedikit anaknya bandel, dasar brengsek lu. Itu sampai itu brengsek. Kenapa? Orang tua yang mulai diajari anak misalkan baca Quran kok gak bisa-bisa, susah sekali mengucapin lal zai, lal zai. Ente kok blokon banget sih? Nah itu blokon sampai bisa. Siapa yang mulai? Orang tuanya. Di satu itu tidak mendoakan anaknya. Kalau anaknya sakit, maka cepat-cepat bawa ke Ustaz, bawa ke tukang rupiah. Dan saya pesan, tukang rupiah itu tidak ada di zaman Rasul. Tukang rupiah. Kalau merupiah Anda, Anda pun menjadikan profesi, itu tidak ada. Kalau sahabat tidak terkenal profesinya merupiah, kalau merupiah iya, kalau jadikan profesi selalu seperti ini, meninggalkan Nabi sehingga rumah. Nah ini Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Makanya pernah suatu ketika saya tidak merupiah, bukan tidak bisa, tapi saya tidak merupiah. Karena kalau saya merupiah, tidak akan mungkin saya sampai ke antara masjid dulu. Di rumah, nanti banyak. Ini kalau merupiah semua. Nah, kalau ibu saudara saudara perhatikan ya. Setelah kita habis kajian salat isya, ibu ada seorang ibu bertanya, Ustaz, saya mau bertanya, kok saya nanya, ada apa? Ustaz, semua ngurti anak saya. Emang kenapa? Anak saya kesurupan. Emang kesurupan apa? Kesurupan singa Majapahit. Iya Ustaz, kalau sudah kesurupan itu semuanya cekan-cekan. Jadi ya, nanti saya rasanya ibu tersebut bu, saya ini orang di luar keluarga ibu. Ibu adalah orang tuanya. Doa ibu lebih utama. Harus di doa orang tua itu mustajab. Ya, maka jangan doakan keburukan untuk anak-anak itu. Kalau anak kita sakit, orang tuanya yang merugikannya. Karena bagaimana pak, kalau kita pergi ke seorang kita ustaz, meskipun dia ahli rukyah yang syar'i, ahli rukyah syar'i, ya, tetapi ada semacam ketergantungan di sini kepada makhluk, betul tak? Coba kita berdoakan anak, kita berdoakan diri sendiri, kita hanya bergantung kepada Allah. Kita lebih tawakal. Kita beli orang tua sedikit-sedikit kita doa dari orang lain, meskipun boleh, tetapi dia bahkan tidak mendoakan anaknya. Maka doakan anak kita. Dan yang lebih penting lagi dalam pihak doa adalah doakan anak kita untuk kebaikan dunia akhirat. Untuk kebaikan akhirat, bukan hanya sekedar dunia. Doakan agar jauh dari kesyirikan. Doakan agar mahfudah. Doakan agar bisa mendirikan sholat. Sebagaimana yang kita sering dapat di dalam Al-Quran. Mendoakan agar soleh, agar qurratu'ain, apa indah di mata-mata, agar dzurriyyatun thayyibah, keturunan yang baik. Bukan hanya sekedar perkara-perkara dunia. Ini kekeliruan orang tua. Tidak mendoakan anaknya, bahkan cenderung mendoakan keburukan untuk sana. Saya teringat guru saya. Guru ngaji, saya punya guru di kita. Yang pertama guru di kampung, yang kedua guru di Kudus, tadi disebutkan dalam mukadimah tentang jadi diri saya, guru takdir. Yang ketiga guru di Kota Madinah, Syekh Udaik Al-Abani rahimahullah, sudah meninggal dia. Beliau kalau lagi ngajar ya, saya setor Quran sama beliau. Beliau sering kalau salah dalam menyetor, beliau sering berkata, Allahumma ikfina syara, ya Allah cukupkan keburukan orang ini dari kami. Bukan. Kalau kita marah kepada anak kita, doakan yang baik. Nah, ada pelajaran, ada orang marah, kalau dia marah, mungkin bapak yang haji ada yang umroh, kalau dia marah dia mendoakan. Allah yang di itu lagi marah. Artinya apa? Semoga Allah memberikan petunjuk kepada itu berarti lagi marah. Ya nanti. Allah yang di semoga Allah memberikan petunjuk kepada maka orang yang tidak amin. Lagi marah ini. Ya. Maka kesalahan yang berapa di? Yang kelima. Yaitu memanggil dengan panggilan yang buruk kepada anak, berkata-kata kasar kotor kepada anak. Eh, siu, anak pak. Tadi orang tuanya terlalu ya. Ya, gula. Wahai anakku sayang, ya Rasulullah SAW, ya apa Nubay, maafkan Nubay, wahai bapaknya Nubay, padahal anaknya kecil, tapi dipanggil dengan kunya, wahai babenya Nubay, kalau bahasa bahasa Betawi, ya, wahai bapaknya padahal kecil, ini demi apa? Demi memberikan rasa hormat kepada sang anak, panggilan-panggilan yang baik. Untuk sang anak tersebut. Yang ke enam, kekeliruan dalam mendidik anak yang keenam adalah tidak adil dalam perlakuan orang tua kepada anaknya. Tidak adil dalam perlakuan orang tua kepada anaknya. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis berikut. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "In ta'a bi abi yahmiluni ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Nu'man, ini juga Nu'man bin Bashir, ini adalah seorang sahabat yang anak kecil di zaman Rasulullah masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika bapakku membawaku ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu bapakku berkata, "Ya Rasulullah, ushidu anni qad nahaltu Nu'man kana wa kana min mali." Wahai Rasulullah, aku bersaksi di hadapan bahwa aku berikan kepada Nu'man anakku ini. Bapaknya Nu'man siapanya? Bashir. Nu'man bin Bashir. Bapaknya Nu'man siapanya? Bashir. Kata Bashir, wahai Rasulullah, ini anakku Nu'man, aku bersaksi di hadapanmu, aku berikan hadiah kepada dia. Hadiahnya dan nafasku ini dan ini. Maka Rasulullah itu berkata, "Akullu banika fabna halta mitla ma'ana halta Nu'man." Wahai Bashir, apakah seluruh anak-anakmu telah engkau berikan hadiah sebagaimana engkau berikan hadiah kepada Nu'man? Kata Bashir, tidak Allah. Aku hanya memberikan kepada Nu'man saja anakku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ayat surga an yakunu ilaika fi birri sawa." Wahai wahai Bashir, wahai sang bapak, anak-anakmu dalam berbakti kepadamu sama, maka berbuat adillah kepada anak-anakmu. Ya, artinya kalau anak ini dikasih, anak yang lain pun dikasih. Kalau ini diberikan hadiah, anak yang lain pun diberikan hadiah. Nantinya mereka berbakti juga sama kepada orang tua yang tidak dikasih. Saya pahami ini. Ini kesalahan yang pertama. Yang kedua, tidak adil. Nah, di sini terdapat permasalahan. Ustaz, apakah memberikan kepada anak laki-laki dan perempuan sama, harus sama? Misalkan anak laki-laki beli baju, bajunya laki-laki 100 ribu, bajunya anak perempuan 200 ribu, apakah sama? Maka jawabannya tidak. Yang penting ada sama hadiahnya, pemberiannya. Adapun nominalnya tidak mesti harus sama. Baik, satu poin lagi yang ketujuh, yaitu Bapak Ibu saudara-saudari dalam perihal memukul. Ya, dalam perihal memukul sang anak. Boleh memukul, tidak ada larangan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Dawud, "Wadribuhum 'alayhima wa hum abna'u 'ashr." Pukul anak-anakmu kalau mereka berumur 10 tahun dan tidak sholat. Pukul. Boleh berarti memukul. Cuma ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat ini yang kadang-kadang tidak dipenuhi oleh orang tua. Satu, boleh memukul setelah ribuan kali memperingati dengan lisan. Lihat, perkara sholat diperintahkan orang tua oleh Rasulullah SAW untuk memerintahkan anaknya ketika berumur 7 tahun. Boleh dipukul umur 10 tahun. Berarti 8, 9, 10, 3 tahun. Diperintahkan sholat baru boleh dipukul. Kalau hitungan 3 tahun, 5 kali sholat berarti 5 kali sehari. Kalau sebulan kali 30 berarti berapa? 150. Kalau setahun kali 12 berapa? 1800. Kali 3 berapa? 5400 kali baru boleh memukul. Setelah diperintahkan 5400 kali baru boleh memukul. Makanya orang tua jangan berani sama anak kecil. Kalau berani sama pewer. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudara. Itu satu syarat pertama. Syarat yang kedua, tidak boleh mukul wajah. Lempereng haram dalam Islam. Lepas beribu wajah, Rasulullah, wajah atau bagian-bagian kita. Syarat yang ketiga, tidak boleh memukul lebih dari 10 kali. Karena dalam hal disuruhkan seperti itu, kan tidak cukup waktunya saya cepat. Yang keempat, pukulan bukan tujuan, tetapi pemberian peringatan. Makanya kalau pukul, jangan yang keras. Bahkan para ulama mencontohkan memukul dengan kayu awak, kayu siwak. Tahu kayu siwak, Pak? Siwak yang dipakai orang-orang Arab. Ya? Itu memukulnya. Ustaz, mana sakit? Emang tujuannya bukan sakit. Tujuannya tahu bahwa saya jadi dipukul, berarti dia salah. Saya dipahami, Pak? Nah, kesalahan orang tua kebalikan dari itu semua. Ini yang kita akan sampaikan. Waktu yang habis tidak terasa, sudah 2 jam setengah kita berduduk di sini dan kita akan jawab pertanyaan. Karena kami para ustaz dinasihati oleh Pak Syekh, kalau lagi kajian sediakan waktu untuk jamaah bertanya. Wallahu'alam sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama, jika orang tua kita tidak mengajarkan tentang agama karena jahil, kemudian anaknya mengenal sunnah dan melakukan ketaatan kepada Allah, apakah pahala anak bisa sampai kepada orang tua kita? Karena Rasulullah SAW bersabda, inna auladakum min kasbikum, sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya mempunyai pertanyaan, apakah orang tua yang saleh pasti akan melahirkan generasi yang saleh juga? Mengingat Nabi Ibrahim juga bapaknya yang bukan orang tuanya yang saleh. Siapa yang nanya? Nah, ini pertanyaan yang saya tunggu tadi. Kita katakan bahwa orang tua saleh pasti melahirkan anak saleh. Tetapi Nabi Ibrahim bapaknya, bapaknya musyrik, ya. Nabi Ibrahim bapaknya musyrik, tetapi anaknya Nabi. Nabi Nuh bapaknya Nabi, anaknya kafir. Bagaimana ini? Maka jawabannya tetap berdiri dan patuh Nabi Pak. Tetap, ya. Bahwasanya keturunan akan mengikuti pokoknya. Pohon jatuh tidak jauh dari buah tidak jauh dari pohon. Tetap ikuti kaidah sudah. Cuma ketika Nabi Nuh, Nabi Ibrahim kebalikan dari itu, maka itu adalah hikmah Allah bahwa sang pemberi hidayah hanya siapa? Allah. Itu jawabannya. Bagaimana seorang anak yang saleh ingin memberikan hidayah kepada orang tua yang belum menunjukkan kesalehannya terhadap Allah? Maka saya pesan, doa. Doa, jangan lupa berdoa, jangan berdoa, dan berdoa itu gak ada pensiun. Pensiun doa gak ada. Ya, misalkan Ustaz, Ustaz menasihati orang tua untuk mengenal sunnah Nabi, mengerjakan sunnah Nabi, berakidah yang benar. Sudah berdoa belum? Sudah Ustaz, 3 tahun saya berdoa. Emang kenapa bagi kamu? Pensiun? Udah. Seorang suami istri, belum punya anak, sudah doa belum? Belum. 5 tahun saya sudah berdoa. Emang kenapa kalau 5 tahun? Pensiun. Kok bisa dia berdoa? Kalau Allah apakah orang tua yang menipu anaknya dan umumnya untuk mengajak orang tua yang menjadi orang tua yang saleh? Maka saya katakan bapak ibu saudara-saudari yang juga kepada Allah, bahwa yang sambil berdoa maka kita tunjukkan kita menjadi anak soleh. Anak yang sudah ngaji beda dengan anak yang tidak ngaji. Lebih soleh, lebih tak patuh kepada orang tuanya dan semisalnya. Di bapak ibu saudara saudari yang juga berdoa. Ya kalau mau disedarkan di pintu saja. Biar panitia dijaga pintu. Apakah orang tua yang menipu anaknya, menolong, melarang anaknya untuk tidak mempercayai kekuatan selain Allah, akan tetapi dalam ibadah dan sebaik sekali mempercayai kekuatan selain Allah? melakukan zikir yang beribu-ibu bagaimana jadi bagaimana untuk mengingat bahwa orang tua kita saat ini sama pertanyaannya ya bahwasanya dia menasehati kalau kita menasehati orang tua itu tidak sama dengan menasehati kawan ya Pak ya itu orang tua maka nasehati mereka dengan baik nasehati mereka dengan baik yaitu dengan cara mungkin bertanya misalkan Pak Bu mohon maaf saya boleh bertanya kira-kira yang kita lakukan ini berzikir beribu-ribu ada contohnya nggak dari Nabi? Bertanya, jangan diajari. Pak, saya tadi pagi ngaji masih tahu. Bapak harus taat sama saya. Kata Ustaz Ahmad Zainuddin ini haram. Saya siapa? Bapaknya siapa? Anaknya siapa? Ya, jangan asal mempunyai. Ini bapak ibu saudara-saudara. Apakah merokok termasuk perbuatan maksiat? Maksiat enggak? Hah? Maka jawabannya, ya saya katakan, kita akan ditanya tentang harta kita. Rasulullah sedang hadis Bukhari bersabda, Inna rijal yatahawwaduna fi malillah bi ghairiha. Sesungguhnya ada nanti hari kiamat orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya di jalan selain kebenaran. Itu jawaban saya. Maka bagi siapa yang seperti itu, maka siapa jawabannya? Wallah. Bagaimana cara bersikap kepada paman yang sering datang ke rumah dan terus mempengaruhi kedua orang tua agar melakukan amalan-amalan syirik dengan alasan amalannya itu tidak sesat tapi berasal dari malaikat dengan maksud agar terjaga dan tidak mudah disantet? Maka jawabannya, kita nasihati orang tua kita bahwa yang bisa menjaga agar jauh dari santet Allah, maka kita harus minta perlindungan kepada Allah. Itu jawabannya. Minta perlindungan kepada Allah SWT. Ini sama. Apa korelasinya penjelasan Ustaz orang tua yang soleh keturunannya akan soleh juga seperti keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak, Nabi Musa dan seterusnya. Padahal Nabi Ibrahim orang tuanya dan ayahnya bukan berikap. Siapa ini? Siapa? Haji Pak. Ini sudah kita janjikan. Saya ingin kasih nanti yang juga ya kepada bapak-bapak. Pertanyaan saya langsung, yaitu siapa yang paling tua di sini? Umurnya, ibu-ibu, siapa paling jauh? Hah? Umur 80 ada? Cepat-cepat waktunya habis. Ada? 70 ada? Nanti diambil sama panitia ya. Kemudian buat ini dulu. Baik, satu lagi pertanyaan dari saya. Siapa yang paling jauh rumahnya dari Cengkareng Masjid Agung? Dan datang ke sini hanya untuk kajian. Hah? Dari mana? Serang. Ada yang lebih jauh dari Serang? Bekasi. Hah? Bogor. Palembang, datang buat kajian doang kau yang lain. Nah, mana sekarang Bekasi mana yang lebih jauh? Ya, kenapa saya katakan itu bapak ibu saudara saudari sekalian? Ya, ya. Kenapa saya katakan orang tua, saya pernah sholat di Masjid Nabawi. Sah pertama, dan sah pertama di Masjid Nabawi itu susah. Terutama kalau lagi musim-musim ngomong-ngomong di Masjid Nabawi. Waktu itu saya harus jadi mahasiswa di sana. Kemudian di samping saya orang tua, tak mungkin umurnya 92 tahun. Beliau berasal mungkin dari India atau Pakistan karena pakai sumber-sumber. Kemudian beliau menyuarakan saya tidak paham bahasanya, tapi maksudnya paham. Yang penting beliau pakai bahasa Urdu, tapi yang penting bukan nyanyi-nyanyi. Kemudian beliau menjawab saya, kemudian ngomong, dan maksudnya adalah kalau nanti di omah sholat, sholat saya beritahu saya. Kalau nanti takdir oleh Rom, maka beritahu saya. Colek maksudnya, kalau sholat. Kalau ruku, colek saya. Sebabnya kenapa Pak? Karena tua, pendengarannya tidak benar, makanya lambung. Pertanyaannya, waktu itu saya membagi. Kalau tua seperti ini kan saya? Sampai banget. Sholat sambil berdiri meskipun bergetar. Ya, tapi sebenarnya kayak gini ya. Kita betul ini kepada Allah. Umur kita sekarang tidak menjadi. Kita betul ini agar istiqamah sampai mati di atas Islam. Tidak ada yang bisa menjadi dunia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua dalam hati saya pada waktu itu membagi, maka sungguh bapak ini akan berat hitungannya nanti di hari kiamat terhadap orang-orang muda tapi tidak sabar paham. Sama seperti ibu yang tua tadi, tua-tua datang umur 70 tahun, yang muda mana? Akan berat nanti hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama yang jauh-jauh juga seperti itu. Mungkin harus naik tangkot jauh, panas, hujan. Kemudian ada sekedar menuntut ilmu syari. Ini akan memberat nanti pada hari kiamat. Bagi orang-orang yang dekat tidak akan majlis ilmu. Dan kaya para ulama menyatakan semakin sarana, semakin banyak, dinasihati orang tuanya dengan nasihat yang baik, dan saya pesan menasihati orang tua biasa. apa yang harus dilakukan seorang anak perempuan yang diminta bekerja karena sang bapak sudah tidak mau bekerja dan saat ini tidak bekerja, ibu saat ini malah bekerja. Ini nasihat sebenarnya untuk para orang tua, ya, bahwa salah satu terutama bapak, terutama suami, salah satu kewajiban seorang suami, seorang bapak menafkahi anaknya. Allah Subhanahuwataala, anak semestinya diwajibkan oleh Allah kepada orang tuanya untuk dinafkahi, rezekinya, makannya dan pakaiannya. Allah Subhanahuwataala. Bagaimana cara mendidik anak yang berumur 2 tahun ketika mengajari doa harian? Dia mudah mengikuti, namun ketika mengajari hafalan, dia sulit mengikutinya. Untuk mengajari anak, ada bermacam-macam tentang Al-Quran. Saya pribadi, kalau boleh bercerita tentang anak-anak saya ajari pertama kali mereka itu membaca Al-Quran, bukan hafalan. Membaca. Jadi dia pintar membaca dulu. Tapi setelah itu dia bisa menghafal. Karena alasannya dia menghafal dahulu, sedangkan dia belum bisa baca. Nanti sulit. Ya mungkin anak-anak kecil 2-3 tahun mungkin kita talking, kita sebutkan surat-surat, dia sudah menghafal, tapi dia tidak bisa baca. Tapi kalau dari mulai sejak ini kita ajari dia bagaimana bisa membaca, nanti dia akan bisa menghafal sendiri. Anak saya umur 8 tahun, hampir 8 tahun, ada sekarang kelas 2 SD, kita tidak sulit-sulit untuk mengajari dia melatih, karena dia sudah bisa baca. Bacanya dulu, dia sudah dibacanya, suruh baca, baca, nanti kalau dia sudah latihan, lalu dia menghafal. Nah, kemudian cara menghafal, kalau boleh berbagi, menghafal itu adalah dengan cara membaca per ayat terus-terusan, mungkin sampai 20 kali, disuruh dia baca, dengan bacaan yang benar. Jangan dihafal. Ayat satu ayat baca 20 kan. Nanti suruh bisa ya, insya Allah. Ya, tinggal kekuatan anaknya saja menghafal berapa kali sehari, berapa ayat sekali sehari seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tua saya sudah ikut kajian tapi masih mengeluarkan ajaran-ajaran sesat dan lainnya. Begini ya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang baru hadir kajian, mungkin pertanyaan-pertanyaan tentang kajian, kajian itu maksudnya adalah kajian-kajian yang di dalamnya diajarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan kajian yang macam-macam. Jadi jangan dianggap bahwa kajian seperti ini Masjid An-Nur itu khusus, eksklusif, nggak boleh ada yang hadir. Nah, ini kajian kaum muslim, siapapun boleh hadir. Ya, ini kajian kaum muslim, siapapun boleh hadir. Dan bapak-bapak yang sudah lama berkawan dan berkenalan dengan yang baru-baru, kadang-kadang yang sudah lama ya berkenalan melihat celananya ini, kemudian lihat dagunya. Kenapa ya? Ibu-ibu yang baru sudah lama kalau kenalan ada ibu-ibu yang baru hadir mungkin tibanya kecil, kemudian atau pakaiannya ketat, jangan disuruh. Mungkin ini hadir kajian, jangan disuruh. Dikawani kemudian nanti kan saya. Ya, kemudian saya pesan juga kepada masjid-masjid, ya, kawan-kawan yang sudah mengaji, betul sah pertama itu bagus, tetapi mungkin di masjid ini, ya, di belakang imam itu mungkin ada pengurus-pengurus masjid, ketua-ketua, pemimpin-pemimpin di masyarakat, mereka mungkin tempatnya di situ, mereka kasih tempat. Jangan sampai kalau kalian sendiri itu nanti akan merusak dakwah. Akhirnya ditutup bagiannya, tidak ada tempat dan sebagainya. Maka seperti ini kita masih akan alhamdulillah para pengurus masjid yang mudah-mudahan istiqamah di jalan Allah. Lihat dari tadi, dari awal sampai akhir tidak ada kita mencela orang, tidak ada kita mengatakan memfonis orang yang diajarkan semua Al-Quran dan Sunnah. Dan saya berharap para pengurus masjid itu nanti istiqamah, karena tidak ada ajaran yang diajarkan sesat di sini. Tidak ada mengecam orang, tidak. Dan kaum muslim para jamaah yang sudah ngaji pun harus akrab dengan orang lain yang baru ngaji. Kenalan dengan tetangga sampai kanan kiri, kenalan. Mereka itu penting. Kemudian pertanyaan-pertanyaan dia bersampai pertanyaannya mengusut dari belakang. misalkan ibu-ibu ada yang hadir menengok kuning, merah, hijau, semuanya di sini. Yang kemudian ditanya apa hukumnya Ustaz keluar rumah dengan menengok? Itu namanya balas dendam. Iya, boleh seperti itu. Mungkin beliau belum tahu. Mungkin dan mungkin. Harus santun, harus berakhlak baik, harus salam. Meskipun kepada orang yang mungkin masih tadi bertanya tentang rokok, masih merokok, salam nih, kenapa makan? Haram, salam kepada mereka, senyum, alam, enggak, ya. Salam nih baik kepada orang, coba pak, senyum, coba senyum. Ganteng banget suara. Dakwah ini berat, kajian ini berat, ya tadi-tadi ayat Quran, hadis Nabi berat. Saya terlihat 10 menit pertama ini sudah ada ngantuk. Ya, berat, ditambah lagi dengan akhlak yang buruk, berat. Ya, maka berakhlak yang baik. Dan itu adalah timbangan yang paling besar. Ya, tidak cukup waktunya. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Kalau tidak bertemu di dunia, saya ucapkan sampai jumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Thank you.